Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi, tidak mengurangi kemuliaan Bapak dan Ibu barangkali yang di luar. Ini hanya sekedar untuk terlihat saja. Ya, boleh jadi Bapak Ibu lebih dipandang lebih mulia dibandingkan dengan kami yang berada di kursi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا جل وعلا رحمة للعالمين فهدى الناس أجمعين إلى هدى رب العالمين فأمر ربنا بالاقتداء بسنته فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولك محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, terkhusus barangkali pimpinan daerah Muhammadiyah di Kota Bandung ini, juga seluruh kita semua yang terikat dalam persaudaraan risalah Islam yang berkumpul pada malam hari ini, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita semua dan insya Allah menyatukan kita dalam surga terbaiknya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal saya memasuki komplek pendidikan ini, ada rasa kebahagiaan yang cukup dalam. Karena saat saya kecil itu saya sering bolak-balik sekitaran tempat ini, agak akrab dengan wilayah ini. Jalan Purwakarta, belasananya sebelumnya Jakarta, kesini nanti bahkan ke dalam ada Jalan Indramayu, kesana kemudian ada Terminal Antapani yang dulu pemudanya kumpul-kumpul, ya, kemudian melahirkan Peter Pan, pemuda Terminal Antapani sebelah sana. Dari sini belok kiri, kemudian itu jalan pintas menjadi Terminal Cicahum. Keluar dari sini ke kiri dikit ada barbershop tukang cukur di sini. Kanan dikit ada tempat mangkal angkot sedikit di situ, bayangan. Yang seberangnya ada tukang becak di situ kumpul. Sana dikit tukang ojek. Sebelah sini dikit ada Indomaret berkembang sedikit. Dan saya pikir, masya Allah, saat saya masuk ke sini, saya teringat pertemuan yang disebutkan dalam sejarah, bahkan dituliskan oleh sejarawan Muslim Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu dalam bukunya Api Sejarah, jilid yang pertama. Di hari Senin, tanggal 17 April tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu ada yang kurang tepat tertuliskan, ditulis Jumadal Awal. Ya, Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Berkumpullah 5 orang tokoh besar di sekitaran Krukut, juga Tanah Abang. Kemudian mereka berpikir, merenungkan bagaimana menyatukan umat muslim di Nusantara ini, khususnya dalam menghadapi tekanan-tekanan dan penjajahan dari Belanda pada saat itu. Maka berkumpullah 5 orang saleh dari kalangan orang-orang hebat, termasuk dari kalangan habaib, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ada Habib Sehan, ada Habib Al-Fakhir dan yang lainnya. Maka mereka memikirkan pentingnya persatuan umat Islam juga dalam rangka mengalahkan penjajahan Belanda pada saat itu. Maka di antara faktor yang sangat mereka perhatikan adalah kita itu tertinggal dari aspek pendidikan, sehingga mudah diadu domba, ya, mudah kemudian untuk dipecah dan sebagainya. Maka sepakat didirikan kemudian satu ormas pertama di Nusantara ini, diberi nama dengan Jami'atul Khair. Hanya persoalannya, Kalau dibuka lembaga konsen di bidang pendidikan, itu mesti ada pendidiknya. Dan ulama kita dulu itu betul-betul mengamalkan isi Al-Quran. Karena sifat seorang guru terbaik itu diisyaratkan dalam Al-Quran, itu bukan hanya pintar, tapi bagaimana kepintarannya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Imran dengan Hannah, ketika dilukiskan oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 35-37 itu, ketika keduanya merencanakan pendidikan untuk anaknya, sehingga anak itu saat lahir tumbuh pintar, dan tidak sekedar pintar, tapi kepintarannya mendekatkan dia dengan Allah. Maka di antara rencananya, menyiapkan tempat terbaik, yang kelak nanti dari situ turunannya menjadi pusat pendidikan. Yang kedua, guru terbaik, yang guru itu bukan hanya pintar, tapi juga soleh. Karena kepintaran yang tidak didasari dengan kesolehan, maka seringkali kepintaran itu menjerumuskan dalam urusan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak bermanfaat bahkan dalam urusan dunia. Betapa banyak sekarang orang pintar yang kepintarannya digunakan untuk menipu orang. Betapa banyak ahli hukum yang pandai memanipulasi kemudian kaidah hukum yang melahirkan persoalan hukum. Betapa banyak kemudian bahkan ahli agama yang juga sesungguhnya pintar dalam bidang agama, tapi kepintarannya bukan hanya menjauhkan dia dari Allah, tapi bahkan digunakan untuk menipu umat. Sekarang kan banyak yang mengutip ayat-ayat Al-Quran, bahkan dipotong-potong. Tapi pemotongannya itu menjauhkan umat dari Allah, bukan mendekatkan. Silahkan cek yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Apakah secara gelar kemudian keilmuannya rendah? Tidak. Bahkan orangnya pintar-pintar. S1, S2, S3, sampai dingin juga. Ya, banyak gelar didapatkan. Tapi kepintarannya tidak mampu membuat orang bahkan dirinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang paling menarik, Imran dengan Hannah diskusi, nah ini nanti bisa diturunkan jadi konsep manajemen pendidikan dalam keluarga. Sebelum ditempatkan di sekolah-sekolah terbaik untuk dititipkan dalam rangka memperbanyak pengetahuan dan wawasan. Apa yang direnungkan oleh keduanya, bahkan sejak bayinya dikandung, belum lahir. Lihat ayat 35-nya. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Quran surah ketiga ayat 35, paling kiri di pertengahan. Kata Allah, إِذْ itu dalam ilmu nahu bukan cuma diingat. Di terjemahan sering diartikan ingatlah. إِذْ itu bukan cuma ingat. الْفَهْمُ وَالْإِدْرَقُ وَالْتَعَمُّقُ وَالذِّكْرُ إِذْ. Pahami, dalami, kemudian setelah itu renungkan, baru kemudian praktekkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei generasi yang akan datang, hei generasi kemudian kekinian, pahami ya, dalami ya, renungkan ya, ingat ini dulu pernah ada kisah istrinya Imran sedang mengandung, sebelum anaknya dilahirkan, dia sudah memetakan rencana untuk anak ini. Apa yang kemudian akan terjadi dengan anak ini, diikhtiarkan perencanaannya untuk masa depannya. Dikala orang tua sekarang diamanahi oleh Allah ada anak-anak, rencanakan dari sejak dini. Kalau bisa antum petakan orang tuanya. Ini anak pertama mau jadi apa? Anak kedua jadi apa? Ketiga jadi apa? Itu yang diinginkan oleh Al-Quran. Jangan sampai ketika anaknya lahir, bahkan anda pun tidak tahu anak anda mau jadi apa. Dari awal, anak pertama ahli Al-Quran. Masya Allah. Anak kedua ahli hadis. Anak ketiga bungsu ahli hukum fikihnya. Kalau ada yang seperti itu, Masya Allah, di rumah itu enak suasananya. Begitu anda punya persoalan, kakak, apa ayatnya? Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling kanan, sebelah atas, agak pojok dikit. Masya Allah, buka. Ada hadisnya, kala Rasulullah SAW tersebut di kitab Anuk. Hadisnya sahih. Masya Allah. Adik bungsu, bagaimana hukum fikihnya? Pendapat empat mazhab begini, begini, begini. Disebutkan di kitab ini. Tarjihnya begini, kesimpulannya begini. Allahu Akbar. Kalau ada yang seperti di rumah, antum pun nikmat hidupnya. Kosong pengajian. Sudah. Ada rencana. Bagaimana itu diwujudkan? Berdoa diperbanyak saat bayi masih dikandung. Begitu dilahirkan, bermohon kebaikan kepada Allah. Lihat ayat 37-nya. Tidak cukup doa itu dipanjatkan, tapi mesti diikhtiarkan. Hingga kemudian doa itu diterjemahkan dalam bentuk usaha kita mewujudkannya. Baru dikabulkan. Bagaimana ikhtiarnya kemudian bapak dan ibunya Maryam itu? Telah anaknya diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam di ayat 36-nya. Diberi nama sesuai dengan harapannya. Harapannya anak ini soleha, pintar, dekat dengan Allah. Semua makna ini terkumpul dalam satu nama. Namanya Maryam. Begitu disebutkan Maryam, dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan, baru diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Dicari guru terbaik. Siapa? Nabi Zakaria. Yang pintar? Banyak. Yang soleh tidak banyak. Yang kemudian menyatukan dua aspek ini, pintar dan soleh, Zakaria alaihi salam pada saat itu. Maka dipilihlah Nabi Zakaria walaupun pamannya untuk bisa merawat Maryam pada saat itu. Ditempatkan di tempat terbaik, namanya mihrab. Mihrab itu satu di antara tiga tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang bisa memfokuskan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Ada musalla, Quran surah kedua ayat 125. Ada masjid, Quran surah ke-19 misalnya. Atau Quran, kita ambil surah ke-9 ayat ke-18 misalnya. Ada Quran surah kedua ayat 114 misalnya. Kita ambil masjid. Yang ketiga mihrab, tempat spesifik pembinaan untuk mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Tempatnya bagus, gurunya istimewa, ikhtiarnya ada, doanya lengkap, diterima oleh Allah. Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi kalau doanya benar, ikhtiarnya sempurna, diterima oleh Allah, Allah yang memudahkan semua jalan kehidupan sampai berhasil pada puncak yang tertingginya. Jadi kadang-kadang orang tua pandai berdoa, tapi ikhtiar tidak maksimal. Atau ada yang hebat ikhtiar, tapi doa tidak dipanjatkan. Gabungkan keduanya, maka muncul kemudian pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang lima orang itu, kemudian berkumpul, mencari guru terbaik, ditunjuklah sosok yang paling sesuai pada saat itu, namanya Syekh Ahmad Surkati. Ya, ini berasal dari Sudan yang sedang menimba ilmu di Mekah pada saat itu. Ahmad ini menunjuk pada sifat kedekatannya dengan Allah. Disebutkan sekali dalam Al-Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6. Surkati dari bahasa Sudan. Sur artinya ahli, kati artinya kitab. Jadi orang ini selain dekat dengan Allah, di keluarganya pun dibina oleh bapaknya untuk lekat dengan hasanah-hasanah keilmuan. Kitabnya banyak, kajiannya luar biasa, sampai dikirim ke Mekah untuk belajar. Itu yang paling populer pada saat itu. Ingin diundang ke Nusantara, tapi tidak bisa datang seketika. Dulu belum ada pesawat yang cepat seperti sekarang. Orang haji itu perginya sampai 6 bulan. Udah berangkat, tunggu sampai lupa orang. Udah lupa, baru pulang. Nah, 6 bulan. Nah, sekarang lain, 8 jam, nyampe sana. Pulang lagi, cepat. Orang udah nunggu, udah siap-siap. Dulu tidak. Baru bisa datang teman-teman sekalian 6 tahun kemudian setelah itu. 1905 datanglah tahun 1911. Yang mau saya ceritakan, di 1911 itu saat datang, diundanglah kemudian tokoh-tokoh ulama yang terhubung kemudian di Nusantara. Di antara yang datang itu adalah seorang bernama Muhammad Darwish yang telah menempuh pendidikan di Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir tahun 1860, pulang ke Nusantara kemudian disebut dengan julukan yang baru dengan nama yang sangat indah bernama Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan datang ke pertemuan itu, diskusi, dan beliau itu tidak banyak orang tahu, itu kalangan habaib. Kyai Haji Ahmad Dahlan itu habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Anda mau cek, kita cek. Kyai Haji Ahmad Dahlan, bin Kyai Haji Abu Bakar, bin Kyai Ilyas, bin Kyai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kyai Gerbak, bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya dua anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menetapnya di Mesir. Saat beliau berhaji, bertemu dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rasantang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman. Nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Adik bungsunya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa tiga orang ini? Anak dari Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat jadi Manah Rasa. Punya kerajaan Pajajaran membentang dari Banten sampai ke perbatasan Jawa. Saat inspeksi daerah Karawang, menemukan seorang perempuan sedang baca Quran. Itu muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin alumni dari Mekah, dikenal dengan Umul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Pulang ke Karawang mendirikan pesantren, sampai sekarang dikenal dengan pesantren Syekh Qura. Punya murid diantara muridnya yang paling bagus, seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang. Terpikat dinikahi, bahkan masuk Islam. Kemudian melahirkan tiga orang anak. Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman menunaikan ibadah haji. Bertemu dengan Syarif Abdullah. Menikah di situ kemudian. Kakaknya Abdullah Iman pulang menghadap kepada bapaknya. Diberi daerah kemudian untuk berdakwah di Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu menyatu tiga etnis. Satu etnis lokal Nusantara, dua Arab, ketiga Cina. Perkumpulannya pada saat itu dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kesukaan mereka juga bikin udang, terasi dari udang, rebon namanya. Ya, kemudian dikeringkan airnya. Air disebut dalam bahasa lokal dengan cai, cai rebon, cai rebon, cai rebon. Kemudian menyatu menjadi Cirebon. Daerahnya Cirebon. Carubannya bertahan di wilayah Lasem. Jadi kalau dari Cirebon itu mau ke Lasem, Anda teruskan jalur Pantura sampai nanti masuk ke arah Semarang, Semarang lurus, mau ke arah lurus depannya ada flyover, kirinya tandanya Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Warnanya hijau, kubahnya warna emas. Depannya ada 3 gerai ATM, CIMB Niaga, Mandiri, kemudian BNI. Lurus sebelah kanan dorihnya jembatan flyover, belok kiri. Lurus terus tembus ke Demak. Demak tembus Kudus, Kudus tembus Pati, Pati tembus Rembang. Dari Rembang 10 menit lurus sebelum Masjid Agung, sebelah kiri ada wilayah namanya Caruban, Pantai Caruban. Lurus sedikit sekitar 50-100 meter sebelah kanannya Karangturi, pusat orang Cina pertama datang ke Nusantara. Lurus sedikit terus lagi Masjid Agung sebelah kanannya. Sebelum ke situ sebelah kirinya berpapasan jauh itu pesantren terkenal yang diantara pendiri Nahdlatul Ulama itu ada di situ. Sekarang cucunya namanya Kiai Haji Abdul Qayyum, dikenal dengan Gus Qayyum. Lurus sedikit sekitar 30 kiloan lah ke arah situ, enggak nyampe sebetulnya. Mungkin 15-20 kilo itu sampai nanti ke tapak-tapaknya Pesujudan Sunan Bonang. Naik ke atas sedikit sampai ketemu juru kunci namanya Pak Abdul Wahid. Dijelaskan, ini sebetulnya bukan kuburan yang sering orang datang ke situ. Kuburannya enggak ada di sini. Cuman tidak di publikasikan supaya tidak banyak dikultuskan dan lain sebagainya. Itu ada, kalau Anda telusuri ketemu di situ. Nah, kemudian Syarifah Mudaim ini menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Belajar di Mesir pada masyayikh di sana, di antaranya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Selama 20 tahun beliau belajar, pulang kemudian ke Nusantara, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sampai menikah melahirkan 7 orang anak. Anak pertama Muhammad, anak keduanya perempuan, menikah dengan seorang panglima dari Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Fatahillah atau juga Faletehan. Itulah yang diperintahkan kemudian oleh Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Sunda Kelapa dari kungkungan Portugis pada saat itu, yang datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511. Setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan pada Portugis. Datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511, menguasai bagian Sunda Kelapa, diutus oleh Sunan Gunung Jati, bebaskan Sunda Kelapa. Maka bermohon kepada Allah, mereka sholat, mereka wudhu, mereka berjihad. Jihad itu membela keutamaan negara pada saat itu. Membela keutamaan bangsa masyarakat dengan atas niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat, ditaklukkanlah Portugis pada saat itu. Saat ditaklukkan mereka bersyukur kepada Allah. Mereka tahu ini bukan cuma ikhtiar. Karena kalau senjata lawan senjata enggak mungkin. Sana lebih canggih, lebih hebat. Ini senjata sederhana. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Allah yang bantu. Maka mereka kemudian teringat dengan ayat Al-Quran. Ini fathun, pembukaan dari Allah, bukan sekedar berjuang. Maka disebutkanlah kemudian nama kota itu dengan nama pertama di surah ke-48 ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi Fatham Mubina. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Disingkat dengan Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, hari Jumat tahun 933 Hijrah. Bertepatan teman-teman dengan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta miladnya 22 Juni. Sampai sekarang. Apa hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan? Itu saudara Syarif Abdullah itu saudaranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq tadi dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husayni, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, adiknya Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaibah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam alaihi salam. Okay, Haji Ahmad Dahlan itu nasabnya nyampe ke Nabi Adam. Ayo ulangi, mana ketua PDM? Oh. Makanya setelah pertemuan itu pulang, setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah dengan nama datuknya. Tapi diberikan ya nisbah dengan tak menunjuk pada sifat. Di Muhammadiyah itu bukan sekedar nama. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua dengan namanya, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad itu bentuk mubalaghah dari kata Mahmud, yang punya nilai sosial yang tinggi. Kalau dirubah jadi sifat mubalaghah superlatif, maka berubah jadi Muhammad, sifat Nabi yang punya nilai sosial dengan lingkungan yang tinggi. Hablum minannas, hablum minallahnya disebut dengan Ahmad, sifat mubalaghah dari kata Hamid. Nah, sifat itulah kemudian yang dihadirkan. Ya-nya nisbah, tak-nya sifat. Di ketika beliau mendirikan Muhammadiyah, 18 November itu, tahun 1112 itu, bertepatan dengan bulan Zulhijjah itu, beliau mencantumkan Muhammadiyah bukan sekedar nama. Diharapkan semua yang ikut persyarikatan ini, nanti ke depannya bisa ya ikut Muhammad kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada anggota di persyarikatan Muhammadiyah, sifatnya jauh dari tuntunan Nabi, maaf, kurang bagus akhlaknya, kurang bagus perilakunya, kurang bagus pendekatannya, kurang dekat dengan Allah, maka dia harus dipertanyakan dengan kemuhammadiannya. Karena bukan sekedar organisasi, ketika disebutkan namanya, ada sifat-sifat yang harus diteladani. Itu ketika didirikan demikian. Makanya beliau lebih konsen pada urusan sosial. Dalam hal ini, bangun kemudian rumah sakit setelahnya. Begitu menerangkan al-ma'un sebelumnya, mengeluarkan sifat sosialnya, praktekkan langsung. Ini hartanya, ini kumpulkan, ini bagikan. Kemudian hari kelak jadi rumah sakit, jadi panti, jadi macam-macam dan sebagainya. Itulah tafsiran terbaiknya. Saya ingin katakan, pertemuan itu sampai berdirinya Muhammadiyah, itu hadir dengan kalangan-kalangan yang lainnya, para ulama dan sebagainya. Dan cita-cita terbaiknya, bagaimana membuat bangsa ini diantaranya memiliki nilai yang berkemajuan. Dengan spirit ta'awun satu dengan yang lainnya. Itulah yang kita tuangkan dalam tema kesempatan kali ini. Selesailah materi kita dan kita cukupkan sampai pertemuan hari ini. Paham insyaAllah? Jadi maksud saya sangat bahagia saat masuk ruangan ini. Ternyata di antara cita-cita itu sudah terwujud di antaranya sekitaran tempat ini. Tapi ingat, Muhammadiyah itu bukan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bersikap eksklusif ke dalam. Tapi ketika didirikan oleh beliau, didik semuanya, memiliki cita-cita yang tinggi, bangun ukurannya dengan sinergi dalam kebaikan, kuatkan hubungan internal, tapi berikan sumbangsi yang terbaik dan menyatu dengan yang lainnya dalam nilai-nilai yang telah digariskan pada awalnya. Siap insyaAllah? Nah, itu poin pertamanya. Dan pasti ada cita-cita untuk memberikan nilai-nilai kemajuan pada bangsa hingga meraih kemerdekaan 34 tahun setelah pertemuan itu. Nah sekarang, persoalannya bagaimana menurunkan spirit dalam Al-Quran, terbicara dengan konteks yang lebih luas. Dalam Al-Quran, bagaimana menjadikan pribadi kita yang maju dengan spirit yang digariskan dengan sifat ta'awun, sehingga kemajuan itu tidak kemudian dihadirkan oleh satu dua golongan atau satu dua orang, tapi bisa disinergikan untuk membangun sifat-sifat keislaman yang lebih luas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tema kita pada malam hari ini. Dan selesai mukaddimah saya. Jadi yang tadi baru mukaddimah. Ya, sekarang inti materinya. Bagaimana membangun sifat muslim yang berkemajuan dalam spirit ta'awun. Kita punya tiga rangkaian kalimat dalam tema ini yang mesti kita bedah. Satu, ada kalimat muslim. Saya tuliskan dulu. Maaf, ini kelihatan? Belakang kelihatan ini? Oh, hebat Anda, belum saya tulis sudah kelihatan. Muslim berkemajuan, dikit lebih maju daripada yang lain. Belum ditulis sudah kelihatan. Muslim. Satu, dua, berkemajuan. Bagaimana konsep berkemajuan dalam Al-Quran? Apakah sab memaju? Kan? Atau yang lain? Tiga, dalam spirit at-ta'awun. Apa itu at-ta'awun? Bagaimana menerapkan spirit at-ta'awun dalam kehidupan dan bagaimana menggabungkan tiga kata ini sehingga melahirkan satu nilai yang bisa kita praktekkan sepulang dari pertemuan kita pada malam hari ini. Pertanyaan saya, yang pertama, berapa menit lagi kita masuk ke waktu Isya? 10 menit ya? Baik, karena ada 10 menit ke depan, kita akan coba mulai uraikan bagian yang pertama dulu, kemudian yang kedua, baru yang ketiga, saya turunkan beberapa ayatnya dulu. Ayat-ayat ini akan jadi landasan pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Maaf ya, saya senang menurunkan nanti landasannya dari Al-Quran ataupun hadis dengan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, supaya kita punya dasar argumentatif dalam membahas segala hal. Jadi kalau orang lain menyoal, kita bisa menjawab. Kalau orang lain bertanya, kita bisa menjelaskan. Yang kedua, saya pilih Al-Quran dengan hadis karena ini sumber yang paling akurat, paling terpercaya, dan tidak bisa disoal dari sudut manapun. Jadi sepanjang ada keterangan Allah, penjelasan Nabi, itu lebih diutamakan dibandingkan dengan keterangan-keterangan yang lain. Berdasarkan penjelasan para ulama-ulama kita. Satu, di saya bacakan ayatnya, kita turunkan dulu Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 131. Di kalimat pertama, perintah pertama dari Allah untuk menjadi muslim. Kemudian orangnya disebut muslim, jamaahnya disebut dengan muslimun. Ini amanah di Quran surah ke-3 ayat 102. Saya tahan dulu. Sifatnya saya turunkan di Quran 3 surah ke-2 ayat 208. Pemberiannya kemudian kita turunkan contoh ke Nabi Yahya di Quran surah ke-19. Kita ambil ayat 11-15, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Jadi kalau kita praktekkan ini dengan benar, maka kita akan mendapatkan ini. Bingkainya, framenya disebutkan kemudian di Quran surah ke-3 ayat 19. Ketika Anda menjadi seorang muslim, maka Anda harus masuk ke frame ini dan tunaikan semua ketentuannya. Tidak boleh keluar dari bingkainya. Begitu keluar, ada persoalan dalam kemusliman Anda. Berkemajuan, kita turunkan kemudian pesannya dalam Al-Quran. Pertama, ini amanah yang tersirat di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-30. Bekalnya diturunkan, bekal pertamanya di Quran surah ke-2 ayat 31. Cara mempraktikkan bekal ini dirinci lagi. Pertama di Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian diterangkan lagi di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Satu contoh. Kemudian pendalamannya, saya berikan contoh yang pernah dikaji oleh ulama kita dulu. Di Quran, misalnya, surah ke-67, misal kita ambil ayat yang ke-19, contoh pertama saja. Ada juga yang Quran surah ke-32, ayat yang ke-5, nanti dipadukan dengan Al-Ma'arij, saya jelaskan. Ini tidak bisa ditempuh sendirian, ini bekal pertama saja, karena waktunya mungkin tidak akan cukup, kita uraikan lebih dalam. Kita ambil satu dulu. Berkemajuan kita ambil dengan spirit ta'awun, kita ambil Quran surah ke-5 ayat yang ke-2. Ini yang paling bagus. Dengan siapa kita berta'awun? Pertama, kelompok yang disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 103. Kedua, lebih luas di Quran surah ke-49 ayat yang ke-13. Spiritnya. Kita turunkan sampai sini dulu. Kemudian nanti kita ambil contoh-contohnya dalam turunan space yang mungkin kita sisakan. Turunan pembahasannya. Baik, kita mulai bagian pertama. Yang nampak tidak terlihat, nanti dengarkan suara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Bagian pertama, muslim. Saya tidak menginginkan ada seorang pun datang ke tempat ini, lantas melihat judulnya, tapi hanya sekedar jadi informatif belaka. Saya ingin kita paham apa yang kita kaji sampai bagian-bagian terkecilnya. Muslim, kalau kita turunkan, seperti ini, muslim. Saya beri rumus cepat ya. Kalau ada rumus mu'i. Ingat mu'i. Mu'i. Depannya harakatnya mu. Mim. Harakatnya dhammah. Mu. Huruf sebelum akhir dibaca kasrah. Mu'i. Itu rumus cepatnya pasti menunjuk kepada orang. Orang. Ya, lihat, tinggal lihat kata dasarnya. Nanti kita turunkan kata dasarnya. Ya. Biasanya dalam formula aslama yuslimu a'i, orangnya mu'i, muslim. Aslama islam, orang islam, muslim. Amana beriman, orang beriman, mu'min. Akhlaso ikhlas, orang ikhlas, mukhlis. Jelas sampai sini? Ihsan, dekat dengan Allah. Orang yang ibadah dekat dengan Allah, muhsin. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, muslim berarti menunjuk kepada siapa? Orangnya. Orangnya. Dasarnya berasal dari kata Islam. Islam, orangnya disebut apa? Muslim, bentuknya umum. Kalau ingin ditekankan secara spesifik, menunjuk pada perempuan misalnya, tambahkan tak di ujungnya. Paling cepat. Muslim, laki-laki, perempuan, muslimah. Tinggal tambah tak di ujungnya. Mukmin, laki-laki, perempuan, mukminah. Shaim laki-laki, perempuan? Ah, ketemu ya. Ah. Tenang, tahan sampai sini pelan-pelan. Lihat sampai sini, Islam, orangnya disebut muslim. Ketika Allah pertama kali, perhatikan baik-baik. menegaskan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah berlalu masa keturunan dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu ada 13 generasi. Setiap generasi itu bisa ribuan tahun. Nabi Adam turun ke bumi itu statusnya sudah muslim. Cuma generasinya menyebar, nyebar jauh, terpengaruh oleh lingkungan. Mulai karena terpengaruh, mulai lupa dengan Allah. Diturunkan Nabi Nuh untuk mengajar. Diturunkan lagi Nabi setelahnya. Sampai ke Nabi Ibrahim. Ditegaskan lagi lah kemudian kalimat yang mewajibkan untuk disadarkan pada diri. Bahwa setiap manusia itu mesti memiliki predikat muslim. Diberikan perintah. Aslama yuslimu, muslim orangnya. Perintahnya disebut dengan aslim. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il amr. Aslim, kamu harus muslim. Aslim, tegaskan kepada dirimu, kamu muslim. Maka turunlah kemudian surah Al-Baqarah ayat 131 untuk mengabadikan perintah itu. Itu perintah diturunkan pada Nabi Ibrahim 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Ibrahim? Itu langsung keturunan kakek buyut dari Nabi Muhammad. Jalur dari Nabi Ismail. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Keturunan ke-30. Maka disampaikan oleh Allah. Lihat kalimatnya. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. إِذْ pahami, dalami, renungkan. Ingat ya, ingat. Nabi Ibrahim saja diperintahkan oleh Allah. أَسْلِمْ, kamu mesti muslim. Apa jawabannya? قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ. Ya Allah, ya. Saya muslim, saya tunduk, saya patuh kepadamu penguasa seluruh alam. Anda bayangkan, Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah. Rasul mulia, orangnya hebat, dekat dengan Allah, jaminan surga, diperintahkan oleh Allah, muslim ya. Apa jawab beliau? Baik, siap, saya muslim. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Awas, dekat dengan Allah belum tentu sedekat Nabi Ibrahim. Keturunan Anda, siapa yang jadi Nabi? Siapa yang jadi Rasul? Sahabat juga bukan, tabi'in juga bukan, ulama juga belum, jadi imam bukan, makmum kadang-kadang. Diperintahkan oleh Allah, muslim ya. Pikir-pikir dulu. Nah, siapa? Jelas ya? Nah, jadi kalau seorang Nabi Rasul saya diperintah, muslim, kata beliau, ya siap, saya muslim. Maka kita yang bukan Nabi ketika diperintahkan muslim, maka katakan siap ya Allah. Tapi persoalannya, jawaban Nabi Ibrahim tidak menunjuk kepada orang. Jawabannya menunjuk pada kesiapan dengan menggunakan bentuk fi'il madhi dalam bahasa Arab, past tense dalam bahasa Inggris, tapi di ilmu balaghah turunannya nanti di ilmu nahu, bentuk fi'il madhi itu kalau diungkapkan untuk komitmen itu menunjuk makna taukid yang mengatakan siap, kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya, tapi kalimatnya menggunakan bentuk kata kerja. Perhatikan kalimatnya. Beliau tidak mengatakan, "Awas, qala ana muslim." Jawaban beliau, qala aslamtu. Lihat sini. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aslamtu bimakna taukid. Awas, li ifadatil mustaqbal. Taukid menguatkan, meyakinkan. Seakan beliau mengatakan, ya Allah, saya kuatkan sekuat-kuat. Saya yakinkan pada diri saya, tolong saksikan, ya Allah. Rabb semesta alam. Saya siap menjadi muslim, aslamtu. Sampai kapanpun li ifadatil istiqbal. Present, continuous, or future. Sekarang, kapanpun, sampai nantipun. Tapi yang paling menarik, menggunakan kata kerja. Aslamtu fi'il. Mau sholat, dicek KTP, muslim. Ayo zakat, gak mau zakat. Dicek KTP, muslim. KTP-nya masuk surga, orangnya bermasalah. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu, ini komitmen bukan hanya menjadikan diri sebagai seorang muslim, tapi siap menerima semua perintah pekerjaan yang dibebankan dengan nilai komitmen yang telah dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, ini kalau kita baca Qur'annya dengan ilmu turunan bahasanya, kita akan mengerti, oh ini arahnya ke sini. Kenapa ada aslama, kenapa yuslimu, kenapa pakai muslim dan sebagainya. Baik, tahan. Fokus baik-baik. Aslama pekerjaannya. Muslim? Orangnya. Saya berikan rumus cepat lagi. Kalau orang ini disebut dalam bentuk jamak banyak sekali, maka tambahkan un di ujungnya. Un. Muslim satu orang. Banyak orang muslimun. Mukmin satu orang. Banyak orang mukhlis satu orang. Banyak orang shaim satu orang. Banyak orang shaimun. Baik. Kalau makan bakso pakai mie dan soun. Ah, sini lihat. Maka kalau Anda sudah mengatakan saya Muslim, komitmen dengan nilai dan pekerjaan keislaman, diperintah apapun saya siap mengerjakan. Sholat saya siap, puasa siap, zakat siap, diminta berbagi siap, infak siap, nahan amarah siap, memaafkan orang siap. Maka kata Allah, jaga komitmen itu. Alhamdulillah. Bukan sekedar saat kamu hidup, kamu bawa sampai saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan dihisab dan kamu banggakan di hadapan Allah. Maka turunlah komitmen ini di Quran surah ketiga ayat 102, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada saya, kata Allah. Mengatakan dirinya Muslim. Karena saat syarat Muslim itu, bingkainya disebut dengan Islam, syarat Islam yang pertama itu syahadat. Buka hadis riwayat Muslim, kitabnya pun Sahih Muslim, Imam Muslim yang ngarang. Jilid yang pertama, teman-teman, hadis nomor ke-8, dikutip oleh Imam An-Nawawi, bahkan di kitab yang Al-Arba'innya, kitab keduanya setelah At-Tibyan, nomor hadis yang kedua, malaikat Jibril datang menyamar kepada Nabi, bertanya tentang pokok keislaman. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi yang poin pertamanya, antashhada an la ilaha wa anna Muhammadan. Syahadat itu kalau sudah diucapkan artinya beriman. Maka kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka disebutlah orang itu dengan mukmin. Masuk Islam dan dia beriman kepada Allah. Kata kerjanya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Jadi kalau ada panggilan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti memanggil orang-orang yang telah berislam dengan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya disebut dengan iman. Panggilannya menggunakan huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil dengan semua jarak. Li'ifadatil kharib wal mutawassit wal ba'id. Demikian di ilmu nahu. Dari 14 huruf nida, cuman ya yang disebutkan dalam Al-Quran. Padahal ada a, ada ayah, ada wa, cuman ya 360 kali. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua yang beriman, saya panggil kalian semua. Baik yang imannya kuat merasa dekat dengan saya, yang menengah ataupun yang paling jauh, sepanjang beriman, saya panggil kalian semua. Dan berlaku hukum yang akan saya sebutkan di ayat ini. Saya tegaskan, ketegasannya disebutkan dengan ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha dari kata ayyun dan ha. Ayyunya adalah munada, sifatnya taukid, ha-nya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua yang telah beriman, saya tegaskan, saya kuatkan ya, ingat baik-baik. Saya panggil kalian semua. Menggunakan kata alladzina sebelum amanunya disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu ismun mausulun yadullu alal amiyah. Huruf sambung menyambungkan satu peristiwa atau objek yang menunjuk pada semua kalangan tanpa kecuali. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei yang telah beriman, hei yang telah Muslim, ingat baik-baik. Mau kalian tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, tanpa batas. Saya tegaskan, saya ingatkan, saya panggil kalian semua. Lihat kalimatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Buktikan keislaman kalian, keimanan kalian dengan meningkatkan takwa. Takwa itu wujudnya amal. Amal itu pekerjaan. Di seakan-akan Allah ingin katakan, kalau saya perintahkan, kerjakan ya. Kalau saya katakan begini, lakukan. Saya larang, tinggalkan. Itulah takwa. Makanya takwa cuma dibagi dua. 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bentuknya cuma perintah dan larangan. Pekerjaan, kerjakan, tinggalkan. Do it or leave it. If'al wala taf'al, kerjakan, tinggalkan, pekerjaan. Kalau Anda mengatakan saya Muslim, Anda harus siap menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Lihat, wala tamutunna ujungnya. Setelah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai un. Bawa sifat itu, komitmen meningkatkan ketaatan kepada Allah. Pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang Muslim, bahwa itu pertahankan. Jangan sampai engkau diwafatkan kecuali dalam komitmen awalmu menjadi seorang Muslim yang baik. Inilah kalimat-kalimat Muslim disebutkan dalam Al-Quran. Ini sifat pekerjaannya, ini orangnya, ini bentuk jamaknya. Nah, komitmen kita mewujudkan semua pekerjaan tadi disimbolkan kemudian dalam bentuk perubahan kata lagi. Apa katanya? Katanya disebutkan dengan kalimat kata yang ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Kalau Anda komitmen, ya Allah saya mau meningkatkan takwa, apa pekerjaannya? Maka bentuk turunan dari kata Muslim, turunannya adalah as-silbi. Quran surah kedua ayat 208, paling kiri ke pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Perhatikan, bukan udkhulu fis salam, bukan udkhulu fil islam, tapi udkhulu fis silmi. Silmi menunjuk pada rincian perbuatan-perbuatannya. Kalau Anda ingin tahu lagi apa rincian-rincian ini, maka diturunkan kemudian. Lihat baik-baik, kata Allah, tingkatkan takwa. Ini wujudnya semua turunan bentuknya disebut dengan silmi. Silmi nanti menunjukkan manfaat dari perbuatan itu. Nanti saya turunkan lebih jauh supaya tidak terlampau panjang. Yang paling penting, turun nanti perintah. Takwanya disebutkan, imannya disebutkan, rinciannya disebutkan. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai 3 dulu saja. Ya, dzalikal kitabu la hudallil muttaqin, tingkatkan takwa. Orang takwa disebut muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas silmi. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, tunaikan semua perintahnya. Diminta salat, yuqimunas salat, salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq, infaq. Nanti disebutkan apa manfaat dari amal semua ini, nanti ada turunan-turunannya. Silmi kafa. Teruskan, lihat sini. Kalau Anda mengerjakan semua turunan ini, pekerjaannya ditunaikan dengan benar, perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan, maka apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Kalau kita menjadi muslim yang baik, mengerjakan semua perintah-perintah berupa pekerjaannya, kemudian komitmen dijaga sampai wafat, masuk kemudian ke dalam perintah itu secara menyeluruh, apa yang Anda dapatkan? Pemberian Allah ketika mengerjakan itu dengan total disebut dengan salam namanya. Buka Quran surah ke-19 ayat 11-15, khususnya di ayat ke-15-nya. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini keterangan di akhir setelah Allah meminta Nabi Yahya alaihi salam untuk menunaikan sifat-sifat silmi dalam bentuk amalan-amalan. Kata Allah, ya Yahya, khudzil kitab. Al-kitab sekarang disebut dengan di masa Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Qur'an. Nama lain Al-Qur'an adalah Al-Kitab. Disebutkan 255 kali dalam Al-Qur'an. Khudzil kitab. Ayo, ambil sebagai pedoman. Kalau kita Al-Quran, ambil pedoman, praktekkan. Bikuwah, dengan semangat, dengan kuat. Fa'atainahu al-hukma sabiyya, wa hananan min ladunna, wa zakata wa kana taqiyya, wa barran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya, wa salamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'athu hayya. Kata Allah, kalau ada orang berislam dengan benar, dijaga sampai kembali kepada Allah, betul keislamannya, benar dipraktikkan dalam kehidupan dunianya, maka kata Allah, saya jamin dia akan mendapatkan salam di tiga kehidupan. Satu, yauma wulida, saat dia hidup di dunia, Allah berikan salam. Dua, wa yauma yamutu, saat wafat, saya pertahankan kemuliaan itu. Wa yauma yub'atsu hayya, saat kembali kepadaku, maka aku akan berikan anugerah lebih baik daripada dunia dan alam kubur. Apa itu salam? Maaf, ketenangan, kedamaian, yang hebat, kemajuan dalam berkehidupan. Silahkan cek, bukankah orang jahiliyah sebelum masuk Islam tertinggal? Tidak punya peradaban? Akhlaknya tidak punya? Jauh dikungkungi oleh Romawi, dikangkangi oleh Persia, kanan-kirinya diikat, tidak punya peradaban, jauh! Setelah masuk Islam, Muslim, mengerjakan sebuah perintah. Diminta sholat, sholat. Minta zakat, zakat. Puasa, puasa. Infak, infak. Bangun masjid, bangun. Apa yang terjadi? Naik status menjadi khairu ummah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah. Kenapa disebut dengan khaira ummah? Karena bisa menghadirkan hal yang sebelumnya tidak didapatkan. Apakah orang jahiliyah kemudian bertransformasi? Iya. Dari yang tidak punya akhlak, jadi orang paling berakhlak. Dari orang yang paling tertinggal, jadi paling maju. Bukankah pada satu kemajuan-kemajuan dicapai? Romawi ditaklukkan, Persia dikalahkan. Hebatnya konsep ini dibawa ke Spanyol, Spanyol maju. Dibawa ke Baghdad, Baghdad maju. Dibawa ke Nusantara, Nusantara maju. Jangan salah, abad ke-7. Saat kemudian hijrah ke Ethiopia itu, rajanya Najasyi itu melakukan ekspedisi ke Cina. Sebagian sahabat ada yang ikut mampir di Nusantara, tepatnya di Baros, singgah 414 km dari kota Medan. Singgah di situ, menyampaikan risalah Islam. Wujudnya apa? Wawasan Nusantara kalau bicara itu lebih luas lagi. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Rakhine sukunya Rakhine, dan sebagainya. Apa Anda pikir kemudian mereka ketika berislam tidak maju? Maju. Kerajaan Banten aja, mata uangnya ditemukan di Inggris. Baru Banten, mata uangnya ditemukan di Inggris. Anda bisa bayangkan bagaimana kemajuan didapatkan pada saat itu. Nah, dan di antara satu menit itu, kalau kita bingkai, semua bingkai ajaran tadi dengan sebuah bingkai yang khusus, maka semua bingkainya, frame dari semua ajaran tadi, namanya dirubah menjadi Islam. Turun Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil. Jadi bingkainya, frame besarnya disebut dengan Islam. Orangnya Muslim, pekerjaannya komitmen aslam tu, Muslimun pegang sampai dengan kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan salam semua jalan-jalan kemajuan, keselamatan, kebaikan sampai pulang kepada Allah. Di kuburannya ada nikmat yang lebih besar daripada dunia. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Saya mau berikan rahasia kepada anda. Saking nikmatnya mendapatkan salam di kuburan, sampai kata Al-Quran, banyak orang berkata pada saat itu akan kembali kepada saudaranya, mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Kalimat itu yang kalau diucapkan, mereka akan berlomba untuk segera kemudian menyusul ke dalamnya. Kalimat apakah itu? Itu yang kita dengar setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya. Nanti menyesuaikan saja. Kalau ada space-nya diluaskan supaya bisa juga beristirahat dengan baik. Bisa menyimak dengan baik. Kalau sudah tidak ada, maka silahkan duduk di tempat yang bisa kemudian diduduki. Kalau sudah penuh, saya keluar juga gak apa-apa. Yang penting ini berjalan dengan baik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Saudara-saudariku dan Mirsa Akhir TV, dimanapun anda berada, kita terhubung kembali untuk melanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam ini. Muslim berkemajuan dalam spirit at-ta'awun dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah kita jelaskan bahwa Muslim itu adalah kalimat yang bukan sekedar dihadirkan untuk memberikan status bagi seseorang menjadi hamba yang tunduk kepada Allah, tapi juga komitmen yang dibangun untuk menampakkan bukti ketundukan itu dengan mengerjakan semua hal yang diperintahkan atau meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan muslim, komitmen kuatnya diucapkan dari lisan Nabi Ibrahim dengan kata aslamtu. Bila banyak orang yang ingin mengikuti jejaknya disebut dengan muslimun. Pendalamannya yang dikerjakan disebut dengan silmi. Hasilnya disebut dengan salam. Kemudian bingkai frame-nya atau sering dibuka dengan nama agamanya disebut dengan Islam. Maka dikenalah kemudian dengan Dinul Islam, diambil dari kalimat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Din ini punya sifat-sifat tadi yang empat. Berarti dinul Islam, dinul lil muslimin. Dinul Islam, din lis silmi. Silmi itu tenang, damai, nyaman, maju, sukses. Karena itu semua sifat ibadah dalam Islam itu senantiasa melahirkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Contoh sholat, tadi saya katakan. Apa diantara fungsi sholat? Di antaranya menghadirkan ketenangan. Sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah ke Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Fungsi zikir itu puncaknya menenangkan kepada hati. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketika anda masuk Islam, diminta sholat, Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita lewat sholat, tapi ingin membuat hati kita lebih tenang. Silmi mengarahkan pada kebahagiaan, turunannya salam. Karena itu saat dipanggil sholat, diajak untuk bahagia, diajak untuk sukses. Sukses, bahagia, maju, tenang, nyaman, itu kalimat singkatnya disebut dengan falah. Karena itu ketika anda dipanggil sholat oleh suara muadzin, hayya ala sholah. Anda bertanya, kenapa kami sholat? Dijawab, hayya alal falah. Saya enggak pengen berikan beban. Kamu enggak sholat pun, kata Allah, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Saya tetap Tuhan. Saya perintahkan sholat supaya saya berikan kepada kamu kebahagiaan. Hayya alal falah. Belum bahagia, sini sujud saya kasih. Belum sukses, tunduk, rukuk, minta saya berikan. Bahkan dalam duduk di antara dua sujud, kamu minta, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni. Warfa'ni, angkat derajat. Sukses, maju. warzukni, berikan rizki, kaya, bermanfaat. Itu fungsinya. Maka puncaknya disebut dengan salam. Karena itu agama ini, din ini disebut dengan dinus salam. Masya Allah, Jainuddin. Nah, sini. Fokus. Din, assalam. Agama, din yang melahirkan sifat salam. Dari mana kata salam? Quran surah 15, surah 19, ayat ke-15. Surah 19, Maryam, ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida, wa yauma yamutu, wa yauma yub'athu hayya. Kalau orang berislam dengan benar, maka dia akan diberikan salam dalam tiga etape kehidupan. Ingat, salam yang tadi saya katakan. Tenang, damai, nyaman, sukses, maju, bahagia. Makanya saat meninggalnya pun panggilannya panggilan ketenangan, bukan kegelisahan. Lihat saat dipanggil pulang itu, bukan gelisah, tenang. Lain keadaan hatinya. Tadi kan sering zikir, sholat, hati tenang. Makanya saat pulang jiwanya tenang. Buka Quran surah 89, ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mukmain, hei jiwa yang sudah tenang. Karena hidupnya nyaman, tentram, nyaman, enak, bagus, jauh dari kegelisahan, pulangnya nyaman. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Eh, cepat pulang. Saya ridha dengan kamu, kamu pun akan ridha dengan pemberian saya. Lihat. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo, datang sebagai hamba saya. Saya berikan surga dengan segala kenikmatan yang telah saya siapkan. Makanya orang-orang seperti ini, dunianya tenang, nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai sekarang, sudah belasan tahun, puluhan tahun dan sebagainya, berislam. Tapi Islam Anda tidak menghadirkan ketenangan pada jiwa. Pasti ada yang salah dalam cara berislamnya. Coba dicek, bukan pengakuan keislamannya, Anda tidak menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang Allah tadi perintahkan dalam keislaman kita. Kata Allah salat, mungkin Anda kurang maksimal dalam salat. Kata Allah zakat, Anda enggak keluarkan zakat. Kata Allah berderma, infak. Kata Allah ayo puasa, Anda enggak puasa. Dulu aja orang jahiliyah, orang paling gelisah, berislam jadi paling tenang. Masa kita yang sudah keluar dari jahiliyah enggak tenang berislam? Pasti ada yang salah itu. Saya ulangi, pasti ada yang keliru cara berislamnya. Nah kemudian wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut. Bahkan yamut itu kan fi'il mudhari. Ya, dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris punya tiga arti. Present, continuous, and future. Present, saat dia hadir akan wafat, yamut akan wafat. Wafatnya pun enak. Wa yauma yamut, tenang. Hebatnya saat dia lahir, Allah dia menangis. Nangis kencang, orang ketawa. Diketawain orang, nangis kok ketawa. Masya Allah, ada orang nangis diketawain. Ini dia lahir, nangis, yang lain ketawa. Tapi saat dia pulang, dia balik keadaan itu. Dia ketawa, yang lain nangis. Orang Islam yang hebat itu, muslim yang hebat, terlahir dengan menangis, orang tertawa. Dan dia pulang kepada Allah dalam keadaan tertawa, yang lain menangisi kepergiannya. Pertanyaan saya, saat Anda pulang, bisakah menciptakan suasana itu? Yang paling bahaya, Anda pulang menangis, orang lain nyukurin. Tuh. Bukan cuma tertawa, bahagia tuh. Bagus, meninggal lebih cepat. Itu yang bahagia. Malaikatnya pun jengkel. Begitu mau dimatiin, diwafatkan, itu jengkelnya luar biasa. Disebutkan di Quran surah 8 ayat ke-50. Ini orang susah banget keluarnya. Di akhir juan pusakum, dipukulin, pukulin, pukulin, pukulin. Keluar, cepat banget kamu katanya. Keluar, keluar. Dan seterusnya. Kalau gak percaya silahkan aja kalau pengen coba. Nah ini. Nah, begitu masuk ke alam kubur, nambah lagi kenikmatannya. Saking nikmatnya, Allahu Akbar. Lihat kalimatnya di Quran surah 3 itu, ayat 169 sampai 172. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda kira, jangan diduga sedikit pun. Tahsaba itu dari kata hasiba. Hasiba itu ngitung. Ngitung itu dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Kata Allah, jangan kamu hitung ya. Sekecil pun yang kamu hitung itu, kamu tidak akan pernah duga saat orang-orang yang benar menunaikan perintah Allah. Fi sabilillah. Fi sabilillah dalam makna yang umum itu mengerjakan semua aktivitas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awas, fi sabilillah itu bukan cuma berjuang di medan perang. Itu saat ada tuntutan untuk membela izzah agama dengan senjata. Angkat. Negara diserang, bela. Bela negara, bela bangsa. Iman diserang, bela. Izzah dipertahankan. Handphone dicuri, dibela. Kenapa iman dicuri tidak dibela? Semua yang diyakini itu dipertahankan. Istri kita yakini, kita cintai, kita bela. Anak dicintai, kita bela. Iman kita cintai, kenapa tidak dibela? Ya, jelas sampai sini? Baik, kalau kita teruskan kemudian, begitu Anda wafat menghadap kepada Allah, jangan dikira orang-orang yang senantiasa mengerjakan aktivitasnya karena Allah, bukan cuman fisabilillah di medan perang. Maaf, Anda datang ke sini bertalabul ilmi itu fisabilillah. Bahkan pahalanya disejajarkan dengan pergi ke medan perang. Kalau wafat di pertengahan jalan, pulang dari sini wafat itu statusnya syuhada. Mudah-mudahan yang bilang amin segera dikabulkan. Syuhada. Betul, saya tidak main-main. Berangkat wafat syuhada. Betul, turun ayat langsung Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ayat ini turun saat orang berlomba datang ke medan perang. Semua semangat pengen mendapatkan predikat syuhada, syuhada, syuhada. Bahkan ada seorang suami baru pulang ke rumahnya, sudah berniaga. Sudah berbulan-bulan dia enggak pulang. Sedang datang disambut istrinya, sudah mandi, sudah makan, sedang berdua bicara, tiba-tiba nada munadin lil jihad fi sabilillah. Datang manggil. Seorang pemanggil mengatakan, "Jahidu fi sabilillah, ayo jihad, jihad, jihad." Pamit sama istri. "Mama, tiba panggilan Allah untuk papa berjuang. Papa pamit dulu." Saya tanya dah pada ibu yang di bawah, kalau suami udah pulang 8 bulan, enggak pulang 8 bulan, bekerja jauh, tiba-tiba pulang. Sudah melepas kangen, rindu, ngobrol-ngobrol, ada panggilan jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Kata suami, "Ma, papa pamit dulu ya, mau jihad." Apa jawab ibu di bawah? Tuh. "Pak, kalau bisa gelombang kedua aja." Tuh, lihat. Istri zaman dulu tuh luar biasa. Apa yang dijawab oleh mereka? Jawabannya luar biasa. "Papa, silahkan berangkat. Tugas mama di rumah. Kita bertemu di surga." Luar biasa. Dulu seperti itu. Orang tua dulu begitu. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Ibunya luar biasa berjuang. Bapaknya Syafi'i Muhammad bin Idris wafat, dirawat ibunya, gendong, simpan di halaqah ulama. Begitu tumbuh remaja dewasa, dilihat Mekah sudah mulai bagus syekh-syekhnya, dapat ilmu, pergi ke Irak. Di sana banyak tambahan ilmu. Kata ibundanya, "Asy-Syafi'i, berangkat kamu ke Irak, belajar di sana. Jangan berpikir pulang, kita bertemu saja nanti di surga. Kita bertemu di akhirat." Ada enggak yang begitu sekarang tuh? Berangkat ke SD 7 sama dia. "Jangan pikir pulang, kita bertemu aja di surga." Masya Allah, luar biasa. Berangkat Imam Syafi'i, ini kisah nyata nih. Nyampe di Irak makin hebat ilmu banyak, berpengaruh beliau. Setiap ulama Irak kalau berhujjah menyebutkan qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berangkat kemudian ke Mekah, berhaji rombongan Irak, memberikan ilmu di Mekah. Setiap memberikan dalil berkata, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibundanya mendengar, menghampiri orang itu, mengatakan, "Man Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, siapa beliau ini?" Kata orang-orang Irak, "Ini beliau adalah seorang ulama hebat, masih muda tapi ilmunya sangat luas. Beliau berasal dari Mekah sini." Kata ibundanya, "At-ta'rif huwa ibni." Tahukah Anda, dia itu anak saya. Kaget ulama Irak, balik ke Irak. Begitu pulang ke Irak disampaikan pesan ibunya, "Titip salam sama Asy-Syafi'i. Sekarang boleh dia pulang dulu sebelum kita berjumpa di akhirat." Boleh pulang dulu, disampaikan. Senang Asy-Syafi'i berjumpa dengan ibu. Begitu akan berjumpa, beliau langsung pamit pada murid-muridnya, masyarakat Irak. Senang muridnya, guru mau safar, disiapkan semua perbekalan. Kan begitu. Dulu-dulu ulama kita kalau mau berangkat, wah santai-santainya, titip ini, titip itu. 100 ekor unta penuh dengan perbekalan. Sampai di batas kota Mekah, sekarang Huludum Mekah, minta beliau kepada satu muridnya, "Temui ibunda, sampaikan bahwa Syafi'i sudah dekat ke Mekah." Ini sunnah dalam ajaran agama kita. Kalau ingin mengunjungi siapapun, apalagi orang tua, jangan membuat kejutan langsung depan rumahnya. Tuh, suka kebalik tuh kita. Jadi orang yang dikunjungi itu bingung akhirnya. Akhirnya serba salah. Bukan gak pengen Anda datang, cuma khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik. Susah nyiapin makanan, apalagi yang luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Tidak mudah itu. Di jauh-jauh, minimal di jalan sampaikan, "Ini mohon maaf mendesak sudah di jalan." Dikirim datang, nyampe ke depan rumahnya. Dibuka, "Man anta? Ana talib Asy-Syafi'i." "Saya murid Imam Asy-Syafi'i." Beliau mengatakan beliau sudah di perbatasan kota Mekah. Masya, datang ibunya bertanya. Kata ibunya, "Bawa apa Syafi'i ke sini?" Kata santrinya, muridnya luar biasa, "Ibu Asy-Syafi'i membawa 100 ekor unta penuh semuanya." Apa jawab ibunya? "Katakan pada Syafi'i, saya kirim dia ke Irak bukan buat bawa unta, bawa ilmu. Balik lagi ke Irak, saya gak mau ketemu dia. Balik lagi ke Irak, saya gak mau ketemu dia." Pulang kemudian, balik ketemu Imam Syafi'i. Disampaikan, "Tadi ibunda pucat." "Kenapa ibunda?" mengatakan Anda harus balik lagi. Bingung Mas Syafi, kamu ngomong apa sama ibu saya tadi? Saya katakan Syafi datang bawa 100 ekor unta. Salah kamu, salah, pantas saya disuruh pulang. Kata Imam Syafi ketika mendengar itu, bagikan semua unta ini kepada seluruh penduduk Makkah. Begitu selesai dibagikan, diutus lagi satu murid untuk menyampaikan. Tersisa kitab, bukan murid yang tadi, yang satu lagi. Datangi ibu saya, sampaikan, unta sudah dibagikan, Asy-Syafi'i tidak membawa apapun kecuali kitab di tangannya. Balik kemudian, nyampe ke ibunya, sampaikan, Asy-Syafi'i telah datang mengutus saya. Ya, masih bawa unta. Unta sudah dibagikan kepada seluruh penduduk Mekah, sekarang tidak tersisa kecuali kitabnya. Kata ibundanya, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia boleh datang, aku sudah merindukannya. Jadi sifat itu seperti itu, jihad fi sabilillah. Anda tuh jangan main-main, ini ke situ jihad. Kalau wafat syuhada, kalau benar, luar biasa pahalanya. Nah ini kadang-kadang suka beda. Orang pulang dari majelis ilmu, dulu bawa ilmu, sekarang bawa foto. Tuh dapat foto sama ustaz. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini tidak main-main, itu fi sabilillah. Kalau Anda kerjakan benar sebagai muslim, nanti masuk ke alam kubur, luar biasa pahalanya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi di alam kubur dia diberikan kehidupan yang luar biasa indahnya, semuanya nikmat, enggak ada pekerjaan lagi. Jadi yang ini pekerjaan ini nih. Ini cuma di alam dunia aja. Ke alam kubur sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada. Kayak di alam kubur sudah tinggal kenikmatan, apalagi di surga udah. Sudah enggak ada salat lagi. Kalau masih ada yang pengen salat di surga, terlampau soleh orangnya. Betul. Ya. Dalam kubur aja udah gak ada, udah enak, nyaman, sudah, dan gak ada godaan setan lagi, gak ada. Makanya kalau sudah masuk ke alam kubur, sudah lahir, masih ada ketentu, ada hadis untuk mengadzankan, misalnya ada hadis, ada, dan adzan itu dipahami mengusir setan, karena kalimat-kalimatnya dalam hadis disebutkan idza udzina, kalau adzan dikumandangkan fafara syaitan, setan lari. Maka sebagian kemudian mengamalkan itu, ada hadisnya. Baik, ada yang mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah dan seterusnya. Ada lagi yang kalimatnya Ibunda Maryam di Ali Imran ayat ke-36. Wa inni samaituha Maryam wa inni a'udzubika wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah, kalau kemudian sudah wafat, maka setan pun tidak menggoda lagi. Ya ingat, dalam sholat digoda, tapi ketika sudah wafat sudah enggak sholat lagi. Makanya enggak ada kerjaan, setan godain orang wafat. Karena itu kalau sudah wafat meninggal masuk ke alam kubur, menurut kami yang terkuat tidak perlu diadzani lagi. Kenapa? Karena setan pun sudah gak godain lagi. Dan gak perlu diusir lagi. Gak ada kerjaan setan godain orang wafat kecuali setannya sedang stres. Paham? Nah, tapi kita hormati pendapat-pendapat orang, cuma kita timbang melalui dalil. Ini yang paling kuat, itu yang kita amalkan. Yang lain kita jelaskan. Tapi kita tidak dirisalahkan untuk memaksa orang. Cuma ditugaskan mengingatkan orang. Fadzakir innama anta lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, jangan paksa orang. Tugas saya, kata Allah. Tugas kamu Muhammad, kata Allah. Mengingatkan, bukan paksa orang. Nabi Muhammad saja ditugaskan mengingatkan. Siapa Adi Hidayat kemudian minta paksa orang? Jelas ya? Jadi kita dakwahi dengan lembut, dengan santun, dengan baik. Pilihan ikut atau ngacir itu urusan masing-masing. Kembali ke sini. Tahan. Ini baru yang bagian pertama nih. Tenang aja. Masih paham. Sampai jam berapa? Oh, baik. Silahkan ya. Gak ada masalah. Silahkan. Saya jam 9 pulang atau mau jam 10, jam 11. Silahkan. Gak ada masalah. Oh. Nih, lihat. Farihina bima atahumullah min fadli. Saya teruskan dengan cepat. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim walahum yahzanun. Maka orang di alam kubur ini Islamnya benar saat di dunia. Muslim yang benar diberikan kenikmatan melimpah. Alhamdulillah. Nikmat. Saking nikmatnya udah gak sempat bersin lagi. Wah, luar biasa. Nikmat, nikmat. Sampai mengatakan, lihat. Wa yastabshirun. Ada yastabshir, ada yubashir. Itu beda. Basyara yubashiru dengan istabshara yastabshiru itu lain. Kalau basyara umumnya orangnya masih ada, disampaikan di hadapan kita, ada. Makanya ketika ayat surga turun kalimatnya menggunakan basyara yubashiru, bashir fil amarnya. Buka ayat surga pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 paling kanan sebelah atas. Perintahkan Nabi Muhammad wa bashiril ladzina amanu. Bukan wastabshir, wa bashiril ladzina amanu. Tapi ketika masuk alam kubur wa yastabshirun. Istabsyara itu diantara maknanya memberi kabar gembira. Kalau bisa itu mereka akan datang. Cuma sudah gak bisa datang. Gak bisa datang langsung. Kalau bisa, kata Allah, orang-orang ini di alam kuburnya ingin ngasih tahu kepada yang hidup. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. Mereka pengen ngasih kabar pada orang-orang yang belum wafat. Kalau bisa, cepat sini. Di sini lebih enak dibandingkan di situ. Demi Allah, saya katakan lebih enak di sini, kata orang-orang itu. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin mendapat pembuktiannya, ini kaidah dalam ilmu tafsir. Kalau disampaikan informasi dalam Al-Quran, itu bukan untuk sekadar diterima, tapi diamalkan. Buktikan, benar enggak? Yakini oleh kita. Buktikan. Jadi kerjakan amalannya. Begitu masuk, Anda akan rasakan. Itu persiapan. Jadi kalau diinfokan, bukan jadi kisah. Ini sering banyak yang keliru. Baca kisah tentang Fir'aun cuma jadi dongeng. Padahal itu pesan, jangan sampai sifat itu menular di kemudian hari. Makanya nama aslinya tidak disebutkan. Ada kaidah menyebutkan, kalau nama tidak langsung disebutkan, berarti peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Fir'aun punya jabatan, tapi diselewengkan. Adakah pejabat sekarang yang menyelewengkan jabatan? Ada. Fir'aun punya teman, pengusaha gelap, namanya Korun. Ada sekarang, maaf, penguasa yang punya teman pengusaha gelap? Ada. Silakan cek. Fir'aun punya nasihat intelektual yang kebablasan, namanya Haman. Ada sekarang tokoh-tokoh intelektual yang membackup kezaliman? Banyak. Terjadi lagi di masa depan, makanya disamarkan. Tapi hebatnya, gak disebutkan namanya akhlak dalam Quran. Disebutkan perbuatannya. Kenapa? Karena yang salah bukan nama, perbuatannya. Kalau Anda ingin perbaiki, perbaiki perbuatannya. Jangan gunjingkan namanya. Karena boleh jadi di masa depan ada nama yang sama, tapi perbuatannya berbeda. Jadi kalau ada orang salah, jangan diungkit namanya. Perbaiki perbuatannya. Anda ini mau betulkan orang atau mau gunjingkan orang? Namanya gak salah. Bapak ibunya ngasih dengan nama yang bagus, perbuatannya perbaiki. Ini aneh, orang banyak yang keliru, perbuatannya tidak diluruskan. Namanya digunjingkan. Saya tidak begitu, Ustaz. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh. Jadi begini, susah kayak gitu. Jelas sampai sini? Ah, jadi ini yang kalau disebutkan nama, maka ini menunjukkan peristiwa itu umumnya tidak terjadi lagi di masa depan. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam plus dengan bintinya, anak perempuannya Imran. Maryamnya, bintinya, Imrannya bisa mengandung, melahirkan, walam yamsas di bashar, tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, disentuh laki-laki manapun. Ini ingin menunjukkan peristiwa ini tidak akan lagi terjadi pada orang-orang di masa depan, walaupun ngaku namanya Maryam. Saya juga Maryam kok. Saya dari Antapani, bisa mengandung, melahirkan tanpa ada seorang ayah. Banyak yang begitu mah. Ngandung, lahiran tanpa bapak, banyak. Yang tidak ada tanpa disentuh laki-laki manapun. Makanya bintinya langsung ke Imran. Maryam binti Imran, anak perempuannya Imran. Jelas. Kau Maryam binti apa? Asep. Asep apa? Jenudin. Dah, busin. Jelas sampai sini? Ah, nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang lebih hebat lagi. Apalagi kalau dia rajin menghafal Quran. Itu di akhiratnya tidak cukup dengan amin. Nah, itu di akhiratnya luar biasa. Nanti menghafal Quran itu saat di akhirat dibangkitkan wayu mayu mathuhayya. Itu dibangkitkannya bukan bangkit biasa itu. Begitu saat masuk surga, itu langsung penghafal Quran ini, kalau dia punya keluarga semua beriman, bapak ibu beriman, nanti sang penghafal Quran akan jadi pemimpin masuk surganya. Dan dia akan langsung oleh Allah dipakaikan jubah kehormatan. Ada di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Saat masuk nanti masuknya ke surga tertinggi, cuman lewat surga Aden. Begitu masuk, sebelum masuk dipakaikan jubah kehormatan, ada gelang-gelang emas, ada macam-macam, indah sekali untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Ada ahli yang lain, ahli puasa, ahli tahajud, banyak. Ya, tapi ini ahli Quran lain. Dan dia nanti akan menggandeng bapak ibunya yang saleh. Kalau suami istrinya, kalau istri suaminya, dan anak keturunannya. Itu ada di Quran surah 13 ayat 23-24. Dengan kalimat yang sama awalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Bapak. Wa azwajihim, pasangan. Wa dzurriyyatihim. Kemudian keturunan. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dia masuk ke dalam setiap pintu surga disambut oleh malaikat. Kalimat pertamanya, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Silakan masuk ke surga yang telah kami siapkan ini, selamat. Telah sabar saat Anda sabar. Ini sabar itu mengantarkan ke surga. Sabar, taklim sabar. Dah hujan, sabar. Macet, sabar. Jadi kalau Allah berikan ujian, ujian bersanding dengan kesabaran. Quran surah kedua 155. Setelah menyebutkan jenis ujiannya ditutup dengan wabashiril sabirin, berikan kabar gembira. Wabashir itu kalimat surga pertama. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau sedang diuji artinya Allah sedang dekatkan surga dengan Anda, jangan mengeluh. Anda kan pengen ke surga. Coba sih saya kasih tanya nih sebentar. Siapa yang pengen ke surga angkat tangan? Yang pengen ke surga angkat tangan. Tuh, surga Firdaus bersama Nabi. Nah, surga disandingkan dengan ujian, dengan masalah. Di ketika Allah kirimkan ujian, itu untuk mempercepat doa Anda supaya cepat ke surga. Karena sifat ujian bersanding dengan sabar. Orang sabar dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dekat dengan Allah ke surga. Salamun alaikum bima sabartum. Di kenapa ketika Anda diberikan apa yang Anda inginkan, Anda mengeluh. Anda minta, ya Allah saya pengen surga. Allah kasih jalannya ini lewat pintu persoalan. Anda lalui. Bukan hasilnya, teman-teman sekalian. Bukan akhirnya, Ferguso. Tapi prosesnya. Proses yang dilihat. Setiap ada proses, di situ turun pahala. Jadi begitu Anda lalui, pahala datang. Lalui, pahala datang. Itu yang mengakumulasikan Anda cepat masuk ke surga. Itu poinnya. Jadi kalau ini banyak orang aneh. Minta, dikasih, malah mengeluh. Anda minta, Ustaz, saya pengen buku MZN, ini saya kasih. Begitu dikasih mengeluh, ya kok dapat buku sih? Gimana Anda ini? Anda pengen ke surga, nih jalannya, pintu persoalan. Kasih pertama kali, macet. Masya Allah, sabar gak? Kalau Anda menyikapinya dengan benar, alhamdulillah macet. Ada kesempatan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Buka, dengarkan, Masya Allah, tilawah. Ustaz, saya pakai motor, gak ada masalah. Bapaknya Mu'adz yang di Mesir, fasilitasi anaknya, 4 tahun, mata gak bisa lihat, talaki Al-Quran, pada Sheikh 20 kilo dari rumahnya, modifikasi motor-motornya, itu motor luar biasa, motor lama dimodifikasi, dashboardnya dibuka agak lebar, disimpan ayat-ayat Quran, di sepanjang jalan bapaknya baca, anaknya dengar, pulang-pulang demikian-demikian, yang ngantar belum hafal, anaknya yang tidak bisa melihat, hafal Quran setelah itu. Dikasih, ini baru mau berangkat macet. Malah bikin status, ceklik, jalan Jakarta, macet. Dah, sini. Ah, ini paham yang ini? Jadi kalau kita berislam dengan benar, dunianya tenang, nyaman, baik, tentram, maju, seperti orang dulu mendapatinya, alam kuburnya nyaman, ya, kemudian akhiratnya ada jaminan. Sekarang persoalannya, dari nyaman, tenang, tentram, maju, bahagia, kita keluarkan satu di antara lima yang tadi disebutkan. Apa satu itu? Sifat maju yang kita keluarkan. Berkemajuan. Bahagia, sudah pernah dibahas di sesi yang lain. Tenang, juga sudah. Sukses, juga sudah. Bahkan kita sudah berikan pilihan. Ya, awas, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nah? Tuh kan, dah itu lain waktu. Ini, sekarang kita keluarkan yang ini saja. Berkemajuan. Bagaimana menjadi seorang muslim tapi dia bisa berkemajuan? Pertama, apa definisi berkemajuan yang diisyaratkan dalam Al-Quran? Karena banyak sekarang orang-orang mempraktekkan berkemajuan, termasuk dalam ibadah. Apalagi saat Ramadan. Awal-awal orang sholat penuh, begitu pertengahan safnya berkemajuan, maju ke depan. Begitu habis. Nah, apa yang dimaksud berkemajuan dalam pandangan Al-Quran? Kita buka dulu Quran surah kedua ayat ke-30. Paling kiri sebelah atas di Mushaf Al-Baqarah ayat 30. Ini sangat penting. Saking pentingnya diumumkan langsung ke alam malaikat. Malaikat diminta mengetahui oleh Allah. Kalian mesti tahu nih kata Allah. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan kepadamu, pahami, dalami, ingat, ketika Rabbmu menyampaikan, menyosialisasikan pada kalangan malaikat, ini pakai nun taukid, saya pastikan kata Allah, saya kuatkan pada kalian, saya ja'ilun fil ardi khalifah, akan memberikan misi menjadikan di bumi, bukan di langit, sosok yang sudah saya ciptakan yaitu Adam, saya akan berikan misi tugas sebagai khalifah di bumi, bukan di langit. Tugasnya Adam di bumi, anak cucunya kita dikenal dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ketika disebutkan Bani Adam, dilekatkan dengan nama Adamnya, berarti fungsinya pun melekat pada kita sebagai anak cucunya. Jadi kalau Adam khalifah, kita pun khalifah. Adam diberikan misi, misinya sama dengan yang diberikan kepada kita. Hanya perbedaannya statusnya. Adam nabi, kita bukan. Innallaha astafa Adam. Itu dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33 paling kiri sebelah atas. Innallaha astafa Adam. Allah telah memilih Adam sebagai nabi. Jadi Adam bukan manusia biasa, tapi juga nabi. Kita anak cucunya yang sekarang ini sama-sama manusia, tapi bukan nabi. Awas, hati-hati ya. Ada yang nabi di sini? Oh, saya harus berdiri untuk memastikan. Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, dah. Mudah-mudahan cukup persoalan itu. Karena masalah terbesar di Jawa Barat itu hampir setiap bulan itu ada nabi baru. Dia sekarang terakhir di Garut, Sensei, ngaku rasul tuh kemarin. Sebelumnya Subang, itu nabinya jualan tiket surga, satunya 2 juta. Masya Allah. Ya sudah, kalau ada yang begitu, kata nabi singkat kalimatnya, la nabiyya ba'di. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, tinggal pakai la. La, tidak. Cuman makna ilmu nahunya banyak. La di situ bisa nafi, nafi itu tepi kan. Naqsi, berkurang. Jadi kalau ada yang masih ngikut, naqsi, berkurang keimanannya di hadapan Allah. Kalau dipertahankan, nahyi, dilarang dia masuk surga. Tiga ini, ingat baik-baik. Kalau ada yang mengikuti Nabi Nabi Muhammad SAW, katakan la, tidak. Kalau ngotot, maka nafi, tolak, nafsi berkurang imannya, nahyi, bahkan bisa dihilangkan dari status calon penghuni surga. Ditepikan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi persoalan sering saya katakan, bukan ngaku nabinya, dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, Sensei ada pengikutnya. Padahal didiagnosis oleh ke medis itu punya penyakit di kejiwaan. Anda bayangkan orang sakit jiwa ngaku nabi ada pengikutnya. Itu yang saya bayangkan, yang ikut itu sehat enggak gitu. Jadi ini bukan bicara orang punya penyakit jiwa datang ke TPS ngaku nabi. Tuh, ada yang ikut. Itu yang paling aneh tuh, itu suka macam-macamnya luar biasa. Dulu masih agak mendingan, dan mendingan dalam konteks yang salah, tepikan, gak benar. Pelatih bulu tangkis AM ngaku nabi, tangkap sama polisi, tanya kenapa ngaku nabi. Saya ke Bogor pak, dapat wahyu. Tuh bingung gak, orang ke Bogor dapat talus, dia dapat wahyu tuh. Udah selesai masalah itu. Rancaekek gak mau kalah, Rancaekek tukang cukur, S inisialnya, ngaku nabi, ada pengikutnya. Yang bikin bingung tuh begitu. Ada standar, wajar kita ngerti ini salah. Kenapa ada yang ikut? Jakarta memang gak pengen ketinggalan juga. Kalau sana-sana nabi, Jakarta lebih tinggi level ibu kota negara. Malaikat. LE. Dulu yang waktu lalu gubernur, dia minta izin sama gubernur dulu. Mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Luar biasa. Tangkap polisi. Tuh. Saya sering katakan polisi kita, jangankan teroris. Malaikat ditangkap. Nah, dukung lah. Sini. Nah, Adam nabi, kita bukan. Adam diberi risalah. Apa risalahnya? Sebagai manusia dia jadi khalifah. Sebagai nabi diberikan bekal. Bekalnya langsung diajarkan Allah. Kalau kita manusia karena bukan nabi, ditanamkan potensi tapi memiliki risalah yang sama. Apa itu? Khalifah. Adam nabi punya risalah memperbaiki pribadi. Kalau nyampaikan pada orang jadi rasul. Kita nabi bukan, rasul bukan. Perbaiki diri kita, tingkatkan potensi jadi khalifah. Apa diantara makna khalifah? Banyak. Banyak. Silahkan buka kamus-kamus bahasa Arab. Ada yang mengartikan menggantikan. Khalifah, sifat saling menggantikan. Bukan menggantikan jin atau makhluk yang lain. Karena Adam itu ketika diturunkan disebut sebagai manusia pertama yang turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Ya, kulnah bitu minha jami'a. Sekarang kalian turun, tugasnya dimulai. Karena sebelumnya diberikan training. Di mana? Surga. Surganya bukan surga yang akan kita diami. Tapi surga tempat Adam untuk belajar tentang kehidupan di bumi. Apa buktinya? Surga kita gak ada ujian lagi. Surga Adam ada ujiannya. Ada larangan, ada perintah. Mana dalilnya? Quran surah 2 ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Perintah. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Larangan, ujian. Fatakuna minal zalimin. Surga kita enggak ada perintah lagi, enggak ada larangan lagi. Enggak ada yang dilarang. Di sini khamar dilarang, judi dilarang, Nanti saat ke surga, silahkan khamar yang paling nikmat yang paling ada dan sifatnya sudah tidak memabukkan. Air susu yang paling indah, kenikmatan aktivitas semua tidak ada. Yang haram-haram hancur semua di dunia. Masuk ke alam akhirat semua nikmat. Awas jangan salah kesimpulan. Kenapa minum memabukkan khamar? Ini minuman surga. Bukan. Awas tuh, awas. Itu salah-salah pemikiran itu. Ya, dia tersesat di jalan yang salah. Awas. Paham ya? Jadi yang seperti itu jangan kadang-kadang dipahami logika, tapi salah paham. Salah masuk di situ, keluarkan pemahaman seperti itu. Masuk, datang, diberikan segala kenikmatan. Cuma, surganya Nabi Adam ada ujian. Di situ ada perintah, ada larangan. Diuji, diperkenalkan, ini perintah, ini larangan, ini musuh. Apa dasar semua itu? Untuk menjadi bahan ketika turun ke muka bumi, seperti inilah bentuk perjuangannya. Diinfokan, kalau berbuat salah kemudian, begini cara kembalinya. Turun ayat tobat. Kalau kalian berbuat salah maka terbuka aurat. Aurat yang dimaksudkan bukan sifatnya hanya aurat terbuka secara fisik, bukan. Rasa malunya mulai terbuka kemudian. Yang tadinya tertutup mulai dibuka. Semua pengen, semua ini, semua itu. Maksiat mulai dikerjakan. Jika Anda sudah menjauh dari Allah maka hidupnya akan sempit. Turun ayat, terpisah jauh dan sebagainya. Itu contoh khalifah. Tapi disebut sebagai khalifah akan saling menggantikan. Adam wafat, datang yang lain. Yang lain wafat, datang yang lain. Begitu Adam turun ke muka bumi, kulna bitu minha jamia, turun Adam, manusia pertama turun, pisah dengan Hawa. Adam konon disebutkan turun di wilayah Asia Selatan, dekat-dekat India kata para sejarawan. Hawa di wilayah sekarang disebut dengan Saudi, wilayah Jeddah. Ya, jika Anda insya Allah haji atau umrah berangkat ke sana, ke Jeddah nanti ada masjid, di sana Masjid Ar-Rahmah yang sering disebut dengan Masjid Terapung. Sedikit Anda berjalan sekitar 250 meter, di situ ada belokan, ada perempatan, sebelah kanannya itu ada wilayah yang disekat dengan batu bata, ya warna merah marun di situ. Ya begitu disekat ada tulisan Makbarah Hawa. Ini kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi kata para sejarawan lokal itu bukan kuburan, tapi tempat Hawa pertama diturunkan dan beraktivitas. Jeddah, makanya disebut dengan Jeddah, Jeddah asalnya neneknya para manusia. Adam wilayah Asia Selatan, konon India. Berpetualang mereka berdua, mencari. Tiba-tiba di satu tempat terlihat dari jauh. Saya kayaknya kenal orang gitu. Saya kayaknya tahu dia. Saya kayaknya kenal betul gerakannya. Pantas kenal, kan di bumi belum ada orang pada saat itu, cuma berdua. Ya. Dua. Ketemu dari jauh. Sesuatu yang dikenali disebut dengan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah. Banyak disebut dengan Arafat. Riwayat mengatakan disebut dengan Arafat karena Allah memberikan pengajaran manasik kepada Nabi Ibrahim. Riwayat lain mengatakan karena Adam dan Hawa saling mengenal pada saat itu dari kejauhan. Naik ke atas bukit, bukit disebut dengan Jabal. Begitu naik mengetahui inilah pasangan saya yang terpisah karena bermaksiat dulu kepada Allah sehingga terpisah dari nilai kebaikan. Maka turunlah puncak kerinduannya. Puncak kerinduan yang paling dalam disertai dengan kasih sayang disebut dengan Rahmah. Maka sampai saat ini tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Teman-teman, itu khalifah. Yang kedua, makna khalifah itu bisa sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Yang ketiga, sesuatu yang menampilkan kemakmuran dan kemajuan. Ini dia. Jadi sifat majunya disandingkan dengan sifat sukses. Makmur, apa itu makmur? Sesuatu yang bermanfaat. Makmur itu bukan rame, awas hati-hati. Dari kata amara ya'muru, awas innama ya'muru masajidallah, Quran surah 9 ayat 18. Sungguh orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu terbatas. Apa itu makmur? Bukan rame. Kalau cuma bikin rame, jangankan di masjid, stadion rame itu. Pasar rame. Apa bedanya rame di masjid dengan di luar, pasar dan stadion? Di masjid itu ramenya dengan hal yang bermanfaat. Amara ya'muru, makmur, hal yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ke masjid, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Dewan kemakmuran masjid, kumpulan yang bisa menyusun segala kegiatan yang bermanfaat untuk aktivitas di masjid. Manfaat. Kata dasarnya dari kata al-umru. Umru itu sesuatu yang melahirkan manfaat. Anda ditanya, berapa umurnya? Umur itu bukan sekadar menunjuk pada usia. Karena usia batasnya disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat punya batas usia-usia disebut ajal. Kalau sudah tiba ajalnya gak bisa milih. Mau bapak duluan, saya belakangan, bisa. Mau ditukar, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Atau saya duluan setelah Anda, bisa. Gitu. Kita gak bisa milih. Memang begitu ketentuannya gitu kan. Kalau sudah begitu gak bisa milih. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya. Gak bisa maju, mundur gak bisa. Jadi kalau ada orang bunuh diri, gak ada kerjaan. Bilangin sama orang-orang yang dalam hatinya tersirat untuk bunuh diri. Kamu gak ada kerjaan. Kalau udah meninggal, meninggal aja. Jadi kalau dia berusaha pun belum tiba ajalnya. Cuman keselak doang. Hidup lagi. Ngapain bunuh diri? Gak ada kerjaan. Kalau sudah tiba ajal, gak bunuh diri pun meninggal juga. wafat. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara mengisi waktu supaya wafatnya bermanfaat, tenang, nyaman? Maka disebut cara mengisi waktunya dengan nama umur. Umur, al-umru, sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau antum ditanya, berapa umurnya sekarang? Alhamdulillah, 50 tahun. Pertanyaan terberatnya adalah, selama 50 tahun itu, sudah berapa banyak menghasilkan manfaat dalam hidup? Matanya berapa kali melihat yang bermanfaat? Lisannya berapa kali berkata yang bermanfaat? Kakinya berapa kali melangkah pada yang bermanfaat? Al-umru. Kalau kita kumpulkan maknanya manfaat, sukses, maju dan sebagainya, maka secara singkat disebut dengan khalifah. Nah, jadi kalau kita diminta maju, ayo maju, maju, maju dalam konteks menghasilkan nilai-nilai perkembangan yang baik. Yang kemarin harus beda dengan yang sekarang. Kalau dulu misalnya pembangunan seperti ini, nanti ke depan rencanakan yang lebih bagus. Dulu pakaiannya begini, sekarang seperti itu. Dulu orang-orang tidak pakai jas, sekarang pakai jas. Dulu belajar di lantai, sekarang pakai kursi. Dulu alat-alat yang menggunakan alat-alat tinta yang diambil dari yang macam-macam, ada yang bahkan tempat penanya dari bulu ayam, dari macam-macam, sekarang ganti. Ada tinta yang diciptakannya, ada macam-macam, ada kemudian penanya, ada segala jenisnya, bahkan sekarang ada gadgetnya, tinggal klik aja, tinggal tulis, ada ustadznya banyak, sampai ke ustadz Google, ustadz ini, ustadz itu. Ada semua perangkatnya, maju. Tapi kemajuan ini ada sifat dalam Al-Quran. Kemajuan yang menghasilkan manfaat dalam kehidupan. Jadi kalau cuma maju sekedar maju, tapi merusak dengan kemajuan itu bukan sikap seorang muslim yang berkemajuan. Karena nanti ada yang maju, alat-alatnya canggih, militernya hebat, kekuatan politiknya dahsyat, ekonominya paling luar biasa, yang pintarnya banyak. Tapi semua kemajuan itu dijadikan untuk menghancurkan orang lain. Datang ke Afghanistan, hancurkan. Datang ke Irak, hancurkan. Datang ke ini, hancurkan. Datang ke itu, hancurkan. Orang ekonomi mau maju, serang, hancurkan. Itu bukan tipikal muslim berkemajuan. Karena semua berkemajuan yang diberikan dasar-dasar keterangan Al-Quran akan membawa maslahat dalam kehidupan. Jadi kalau Anda membuat tema seperti ini, sekolah ini maju, persyarikatan ini maju, atau organisasi yang lain kita maju, tapi kemajuan itu tidak membawa maslahat dalam kehidupan, maka ada yang salah dalam klaim kemajuan itu. Jelas? Dua, bagaimana sifat kemajuan itu dibenarkan oleh Al-Quran? Ingat, dalam kata khalifah ada fungsi yang memberikan jalan, yaitu Allah. Kemajuan, kedamaian, ketenteraman, kenyamanan, kesuksesan. Semua itu didesain bukan hanya melahirkan maslahat dunia, tapi mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda membangun pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi, jangankan kita, Firaun udah bisa. Sampai sekarang bertahan. Namrud jagoan, monumennya ada sekarang. Tapi apakah itu membuat pengaruhnya menjadi dekat dengan Allah? Tidak. Statusnya tidak punya update di hadapan Allah. Tidak ada. Nggak naik dia. Maka itu ketika Allah menciptakan Adam, ditugaskan untuk membangun fungsi kemajuan di bumi. Bumi mesti maju, makmur, penuh manfaat. Ada nilai kebagusan, ada nilai kesuksesan. Makanya malaikat gak ditugaskan, karena malaikat tidak punya unsur itu. Malaikat itu sifatnya statis, diam, tugasnya cuma satu. Apa yang diciptakan untuk itu yang dikerjakan. Gak bisa tukeran pada yang lain. Misal, ada malaikat ahlinya ahli tasbih, tahmid, takdis. Quran surah kedua, yang ayat 30 itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ini tugasnya tasbih aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada malaikat tugas yang nurunkan rizki, Mikail. Quran surah 2 ayat 98 itu. Mankana aduwa lillahi wa malaikati wa jibril wa mikala, mikala, mikala. Di riwayat waras bisa dibaca dengan Mikail. Orang barat ngambil nama itu, Michael, Mikail, Michelle. Istrinya Obama lu Michelle, ya? Ada Michael, Michael Schumacher. Ya? Ada lagi Mikail, ada. Itu sebenarnya nama-nama yang dilekatkan pada malaikat. Tugas yang menurunkan rizki. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Tugasnya nyebutin nyawa aja. Nyebut nyawa, nyebut nyawa, nyebut nyawa. Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut. Hei, katakan pada mereka. Setiap jiwa itu akan diwafatkan. Wafat itu dari bahasa Al-Quran. Yatawaffakum. Siapa yang mewafatkan? Malakul maut. Datang bawa maut tuh. Kepada setiap jiwa. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau orang belum datang maut, namanya mayit. Quran surah 39 ya, ayat 30 paling kiri sebelah bawah. Innaka mayitun. Mayit. Kalau mayit ada tasdidnya, ini belum meninggal. Baru CM, calon meninggal. Ya, calon meninggal. Ya, jangan tersinggung kalau disebutkan mayit ya. Iya, sama kayak ustaz. Mayit akan wafat. Kalau sudah kedatangan malakul maut, datang maut. dicabut di tasdidnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, cabut. Jadi bulatan, sukun, sakinah. Sukun, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sukun, sukun itu tenang. Sudah selesai. Kan makanya kalau kita baca Quran ada sukun, mati kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sukun. Kenapa dibaca panjang? Karena ada sesuatu yang baru, yaitu sukun. Padahal harakatnya fathah tadinya. Nah, tapi karena dibaca sukun, baru sukunnya arid. Karena sukun, lis sukun, maka dibaca panjang. Mad, mad arid di sukun. Dibaca panjang karena muncul sukun, sukun yang baru. Mati bacaannya. Mati. Jadi kalau sudah diambil, jadi sukun. Ada bulatan. Kalau sudah mait, tidak ada tasdidnya secara bahasa. Maitun artinya sudah wafat. Sudah tidak ada nyawanya. Kayaknya dulu tuh ada orang-orang Jepang, Suzuki Watanabe, bikin film namanya Dragon Ball. Ditulis jadi komik dulu, jadi film. Begitu sudah Piccolo, kamehameha, gitu kan? Ah, Sengoku kamehameha, maka musuhnya langsung kemudian tewas, kemudian dia muncul di atasnya ada bulatan. Dit, bulat. Itu tandanya sudah enggak ada dari kamehameha dia. Ah, ada. Lalu begitu. Saya jarang nonton-nonton begitu, cuma saya suka baca-baca. Nanti jadi nerangin ke anak-anak itu mudah. Yang suka begitu saya terangkan. Ini kaitannya di ayat Qurannya begini, seperti ini, seperti itu. Saya hafal sih. Apalagi dulu Satya Merja Hitam, Kotaro Minami namanya. Dia berubah. RX, Bio, ya pedangnya pedang matahari. Terus tendangan maut, belalang tempur. Hafal saya. Ya. Apalagi Marimar, Pulgoso gitu kan. Hafal saya, udah. Anjingnya Pulgoso ketemu dan dititipkan pada seorang di desa itu, dirawat oleh dua orang, dan setelah itu dia dinikahi dengan oleh seorang pesepak bola itu kan, terus bapak ibunya enggak setuju. Setelah itu sampai dia pindah, ternyata dia dititipkan oleh seorang yang sangat kaya raya, lalu dia membalas semua perlakuan itu. Saya hafal saya. Ya. Cuma orang enggak paham kalau itu misi pertama untuk menampilkan nilai-nilai yang menjauhkan dari nilai keislaman. Banyak misinya. Itu sama dengan pemeran Maria Mercedes. Ya, Maria Mercedes Acevalliaso, Ispamora, dan sebagainya. Saya hafal itu dulu. Oh, udah. Main sirkus sih loh itu. Kenapa nyambung ke situ? Sini, sini, sini. Paham, Ferguso? Aduh. Ada begitu saya bilang Ferguso, ditulis anjingnya Marimar. Bukan, anjing Marimar itu Pulgoso. Iya, Ferguso. Di antara nama Ferguso itu pelatih Manchester United yang lulu, Alex Ferguson. Ya, disingkat jadi Fergie. Kadang-kadang dipanggil Ferguso. Ya, sekarang sudah pensiun tapi sering mengamati. Sekarang Jose Mourinho. Tapi sedang menurun lah. Ya, urutan kelima, enam kemarin. Itu. Saya... Tapi nanti mau ketemu Liverpool, saya tahu itu ya. Ya. Liverpool nomor 1 sekarang karena Manchester City kemarin kalah oleh Chelsea 2-1, jadi itu naik dia ke atas. Cuma kalau dia menang sekarang dia naik lagi tuh. Saya hafal saya. Hafal saya. Juventus kalah saya hafal kemarin tahu, tapi saya enggak nonton. Itu masalahnya. Anda yang nonton sampai ninggalin tahajud. Kenapa? Kenapa? Kan besok bisa dilihat lagi, apa yang Anda banggakan sih? Apa yang Anda banggakan? Tahajud saya sholat, main futsal saya ikutan, tanya saya jawab. Anda nonton tahajud enggak? Ditanya enggak tahu. Maunya apa? Berkemajuan. Aduh. Sampai batuk. Ayo. Bagaimana caranya supaya saya bisa berkemajuan? Saat yang bersamaan, saya bisa memberikan maslahat dalam kehidupan dunia dan mampu menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Ini konsepnya. Bagaimana caranya? Maka ternyata Allah tidak memberikan tugas tanpa bekal. Dibekalilah dengan perangkat yang dengan perangkat itu mampu menggapai akan misi yang telah dititahkan. Maka bekal pertama dari sekian bekal yang disebutkan dalam Al-Quran, kita bahas dulu bekal yang satu ini, karena ini pun butuh waktu setengah sampai dengan satu jam. Itu bekal itu. Sedangkan bekalnya ada 10. Anda bayangkan tuh. Nah, satu Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Bekal pertama. Wa'allama adamal asma'a kullaha. Tadi ingat yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah siapa? Adam. Manusia. Bukan malaikat. Malaikat statis. Nyebut nyawa, nyawa aja. Turunkan wahyu, wahyu aja. Gak bisa. Jadi gak punya ide. Gak punya inisiatif. Gak bisa mikirin. Bikin gedung nih. Gak sempet, saya lagi tasbih. Ya. Eh, bikin sekolah. Gak bisa. Lagi nyebutin nyawa. Sibuk. Ya. Dan gak bisa tukeran. Sejengkel-jengkelnya malaikat maut pengen nyebut manusia yang paling zalim. Gak bisa dia tuker. Jibril. Saya bosen lah. Orang ini nyebelin banget. Kamu aja yang cabut nih. Gak bisa. Dan mereka gak punya nafsu. Makanya gak punya selera. Warna gak punya selera. Ya, makanan gak punya selera. Sekarang kan banyak seleranya. Silahkan lihat, bikin bisa apa-apa, bahkan kreatif namanya. Datang orang Minang, bikin restoran, pagi sore. Ada yang datang lagi, udah ada pagi sore, siang malam. Bikin lagi, Ada yang ketiga, wah pagi sore udah ada, siang malam ada, bikin begadang. Ada. Jadi kreativitas itu ada, malaikat gak bisa. Gak punya nafsu. Tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas. Makanya diberikan bekalnya pada manusia. Karena malaikat tidak bisa menunaikan tugas itu. Bangga kita, benar tugas malaikat diminta sujud hormat kepada kita. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum, belum saya perjelas bekalnya. Kita teruskan. Berkemajuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Lihat sini. Itu saya terangkan, tapi saya mohon izin, boleh saya hapus yang ini? Ya, di, supaya nanti saya tuliskan bisa lebih kelihatan. Bismillah. Ya, saya hapus dulu. Nah, inilah muslim berkemajuan. Datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ah, Masya Allah. Panitia cuma bisa bikin tema aja. Ya. Nah, sini. Nah, lihat. Satu. Wa'allama allama Adam, sifatnya segarisi al-asma kullaha taukid, Masya Allah, bisifatil amma. Bekal pertama itu bukan harta, bekal pertama bukan tahta, bukan pertama anugerahnya, bekalnya bukan rasa-rasa yang membangkitkan satu kebanggaan, tapi bekal pertama adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini bekal menjadi khalifah, orang yang punya misi kebajuan dengan risalah suci menghasilkan kebahagiaan, sukses, makmur kehidupan di tiga alam. Dan Allah langsung mengajarkan, allama, langsung mengajarkan, ingat, kepada Adam al-asma'a kullaha. Ada yang mengartikan arti pertama secara tekstual, literal, semua nama-nama, Masya Allah. Nama-nama kata benda asma jama' dari kata ism. Nama-nama benda di mushaf disebutkan nama-nama benda semuanya. Kulla semua, ha semuanya tanpa kecuali. Kalau sudah ada kullun berarti semua. Kullu man fil masjid wa ma haulaha yu'minuna billah. Semua orang yang di masjid dan sekitarannya beriman kepada Allah. Kalau sudah kullun maka tidak ada yang tersisa, semuanya tanpa kecuali. Saya mau tanya begini, maaf ya, ini pertanyaan pertama. Allah mengajarkan pada Adam semua nama-nama benda. Saya mau tanya pada Anda, kan sebelum Adam diciptakan, bumi duluan diciptakan. Bumi dulu, langit sudah ada, bumi baru Adam diciptakan. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah kedua, ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama. Dia telah menciptakan semua yang ada di bumi, semuanya untuk kamu. Jadi sudah ada duluan. Dicipta sempurna seluruhnya. Nah, pertanyaan saya, bumi sudah ada, nama-nama benda di bumi sudah banyak. Hewan, tumbuhan, tanah, mineral, ini, itu, dan sebagainya. Langit ada, benda-benda langit juga tidak kalah banyak. Asteroidnya, bintangnya, ini, itunya. Kalau semua benda itu disampaikan kepada Adam, diajarkan, disebutkan semuanya. Bahkan nanti di ayat ke-33, diminta Adam menyebutkan kepada para malaikat. Diminta, pertanyaan saya, berapa memori otak di Adam itu yang bisa menampung semua nama tadi? Oh, sampai kaget di belakang ketawa. Aduh. Gitu. Bisa saya tanya pada Anda, Adam itu makhluk pintar atau bodoh? Pintar. Ingat, sifat mengatakan, hukum mengatakan, semakin banyak spesnya, itu semakin tinggi speknya. Semakin luas tempatnya, semakin banyak yang bisa diisi. Makanya sekarang dalam komputer pun, kalau kapasitasnya makin banyak, sudah ke tera, sudah ke macam-macam, RAM-nya makin tinggi, makin hebat, speknya makin canggih. Handphone juga begitu. Semakin sedikit kapasitasnya, semakin sedikit fungsinya. Semakin banyak space-nya, semakin tinggi tingkatannya. Dulu 3315, itu paling hebat sebelum ada yang lain. Sekarang iPhone sudah berkembang. Galaxy Note yang ke-9 sudah ada. Terus diciptakan. Apa fungsi yang 3315? Bahkan kadang-kadang digunakan untuk dilemparkan pada sesuatu. Lempar orang ngantuk pakai handphone 3315. Tih, Masya Allah. Tih, gak bangun-bangun. Kenapa tidak bangun? Kan sudah jam 3:13. Wah, bangun. Bangunnya pakai handphone. Tuh, Anda lihat. Manusia punya kemampuan yang dahsyat. Setiap kata Allah, Adam, saya tanamkan pada dirimu memori yang paling hebat. Semua nama-nama benda bisa ditampung. Jadi saya katakan kepada Anda, ketika Allah memberikan bekal nama-nama, bukankah itu dasar pengetahuan? Bukankah kita mengajari anak-anak kita dengan menyebutkan nama-nama? Tidak ada anak baru lahir diajari ngitung. Satu ditambah satu. Gak ada kerjaan orang tuanya. Ini mama, ini kakak. Senyum. Ini kan kasih mainan, beranjak lagi, kasih nama, apalin ini, itu, macam-macam. Nama-nama itu sifat, karena sudah bawaan. Manusia pertama diajarkan tentang nama. Begitu kita lahir disebutkan nama-nama. Satu, dua, tiga, kenal. Untuk menajamkan memori. Semakin banyak yang disebutkan, semakin banyak kosakata, semakin masuk kemudian informasinya, semakin mudah untuk berkomunikasi dan mencerna sesuatu. Jadi bekal pertama untuk maju itu, bekal pertamanya tidak ada yang lain kecuali pengetahuan. Karena asma, jamak dari kata ism, dalam bahasa Arab kekinian juga disebut menunjuk kepada nilai-nilai pengetahuan. Ilmu. Jadi kalau Anda ingin maju, kuasai pengetahuan. Ayo belajar. Ambil pengetahuan. Mustahil Anda bisa jadi insan berkemajuan, membangun bumi, memakmurkan negara kita tercinta dalam konteks Indonesia. Kalau enggak pintar, bagaimana bisa bikin gedung kalau enggak ada ilmunya? Bagaimana bisa menyalakan lampu yang padam kalau enggak ada ilmunya? Bagaimana Anda bisa membuat misalnya papan tulis kalau enggak ada ilmunya? Bagaimana Anda bisa menghapus tulisan yang tertulis kalau enggak tahu ilmunya? Bagaimana Anda bisa membuat baju yang bagus kalau enggak ada ilmunya? Itu yang pertama. Karena itulah risalah pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad, perangkat mencari pengetahuan. Iqra, iqra, iqra, baca. Karena baca itu jendela pertama yang ketika dibuka pengetahuan bisa terlihat. Datang, hadir, kuasai pengetahuan, genggam pengetahuan, maka kemajuan tergenggam di tangan kita. Itu bagian pertama. Nah sekarang pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Adam, Nabi bukan? Ulang saya tanya, Nabi bukan? Harus yakin, Nabi atau Rasul? Yang Nabi angkat tangan. Nabi Anda? Berkemajuan. Baik, pertanyaan saya. Rasul. Aduh, betul-betul maju. Manusia biasa berkemajuan, Nabi. Maju lagi, Rasul. Jadi saya nyanyi. Adam, Nabi. Pertanyaan saya. Nah, ini Nabi dalilnya Quran. Sudah pakai dalil ayat ke-33. Adam Rasul bukan? Bukan. Baik, Adam manusia bukan? Manusia. Tahu dari mana? Dalilnya Quran surah ke-15 ayat. Tidak punya nafsu, ini makhluk punya nafsu. Untuk bekal khilafahnya. Teruskan sebentar. Nah sekarang, Adam karena manusia maka punya sifat-sifat kemanusiaan. Di antara sifatnya adalah wafat, meninggal. Tidak ada yang abadi. Makan, minum, tidur, meninggal. Ya, Nabi beda, Rasul lain. Nah, sekarang kita anak cucu Adam. Jadi semua yang kita berketurunan itu semua keturunan Adam. Gak ada manusia tinggal di bumi kecuali keturunan Adam. Maka disebut dengan Bani Adam. Bani Adam yang nyebar kemana-mana. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Qabail, syu'ub, qabail, nyebar kemana-mana. Pentapani, Kota Bandung, Bandung bagian selatan, kabupaten macam-macam, sampai Jawa Barat, sampai ke Asia, sampai ke Afrika, sampai dibatasi oleh sungai Cikapundung dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu nyebar, tetap semua keturunannya Bani Adam. Bani Adam menunjuk pada asal mula keturunan. Semua akan kembali nasabnya ke Adam alaihissalam. Di jangan pernah mau kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Jangan percaya. Jangan percaya. Charles Darwin mengatakan demikian. Anda jawab, kalau Anda berasal dari monyet, silakan saja. Cuma jangan ngajak-ngajak saya. Kita manusia. Dan ingat, karena kita manusia, keturunan Adam, disebut Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, berarti kita pun memiliki sifat-sifat kemanusiaan sama seperti Adam yang diberikan oleh Allah. Apa sifat kemanusiaan itu? Seperti tadi Adam, Adam makan minum, kita makan minum. Adam wafat, kita wafat. Tapi jangan lupa, Adam diberikan bekal pengetahuan, kita pun diberikan bekal pengetahuan. Di ketika Allah mengatakan, manusia pertama Adam, saya berikan memori yang sangat luas, ilmu yang bekal ilmu yang luar biasa. Maka semua anak cucu Adam pun menyanding namanya Bani Adam. Mereka pun mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama. Bekalnya diberikan. Cuman bedanya karena Adam Nabi memiliki sifat kenabian. Kita bukan Nabi, tidak memiliki fitrah kenabian. Sifat kenabian itu mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Nabi Muhammad gak punya guru, gak pernah sekolah. Apalagi belajar seperti kita sekarang dengan sistem yang formal. Tidak. Tapi Nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Karena Nabi. Musa Nabi diajarkan langsung. Isa Yesus Nabi diajarkan langsung. Yang mengajarkan Tuhan. Allah. Muhammad SAW Nabi diajarkan langsung. Kita bukan Nabi. Apalagi Rasul. Karena kita manusia biasa, maka kita tidak diajarkan langsung. Kita punya bekalnya berupa potensi. Karena itu kalau ingin potensi dikeluarkan, maka Anda mesti belajar. Turunlah dari Al-Quran ayat-ayat yang mendorong kita untuk belajar. Bagaimana menghadirkan potensi pengetahuan itu untuk tampil dalam bentuk keilmuan, kemudian berkreasi dari situ semua menghadirkan kemajuan dalam kehidupan. Poinnya itu. Nah, cuma Anda jangan pernah salah duga, karena potensi ilmu kita itu sama tuh dengan Adam potensinya. Ini memorinya luas banget. Ingat baik-baik ya, jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan manusia itu bodoh, jangan percaya. Cuman lagu yang dibuat manusia bodoh. Gak ada. Demi Allah saya katakan, gak ada. Ini manusia homo sapien. Ini homo mojokertensis. Ini mono homo antapanisis. Misalnya kan, jangan mau. Gak ada, ini kemajuannya sekian. Gak ada, bekal kita namanya manusia. Itu kita makhluk cerdas. Yang meneliti itu siapa coba? Ayat ini dan turunannya diteliti itu oleh orang non-muslim. University of California. Tuh, California. Lampu merah, sonoan dikit tuh. Naik pesawat. Rasul. Diteliti sama mereka. Ini penting, betul nih. Begitu diteliti, ditemukan. Wah, memori otak manusia. Yang paling standar saja. Kekuatan memorinya 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Berapa tera tuh? 100 juta gigabytes. Jangankan 100 juta, 1 giga aja berapa banyak bisa menampung informasi. Kitab-kitab, buku-buku yang paling banyak kumpulkan, nampung 1 giga. Masjid ini gak akan cukup baru 1 giga. Sekarang di memori kita di sini 100 juta. 100 juta. Kalau Anda mau keluarkan semua benda yang telah Anda hafalkan dari mulai tumbuh sampai dengan sekarang, tuliskan tuh, gak akan cukup tuh buku-buku itu bisa menampung. Tuliskan. Nama-nama kan banyak. Nama binatang aja. Keluarkan tuh. Banyak di kepala kita tuh. Silakan sebutkan. Ada singa, ada gajah, ada macam-macam. Tumbuhan. Nama buah aja ada berapa. Sebutkan nama buah yang dari awalan N. Tuh. Nanas. Apalagi. Nangka. Nukuh. Nambutan. Itu baru buah. Belum yang lain. Kalau cuma ngapalin rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia, gampang. Nggak susah. Not-not dan sebagainya, gampang. CDF, GBC, GBC, DFIS, GDFIS, GABCIS, DABCIS, DFIS, GIS, AFIS, GIS, ABCIS, DIS, EBCIS, DIS, EFIS, GIS, ASB, FISIS, ASB, CIS, ASB, CIS, ASB, CIS, ASB, CIS, gampang. Alfia, gampang. Kalau munalatun mufidun kastaqibun suwafilun sumaharfunil kalim wahidu kalimatun walqulu amma kalimatun biakalamun kod yuambil jari watan dunia nindai wa'al musadin isbitam yudun hasil bitawa atat wa yaif'ali unurik badana fi'lun yang jali. Gampang. Tajwid, gampang. Atajudul lugatan itu channel beljai di wasilahan ini merasa biak masa kau mesti pati meludin wakil dari kata kita tafsir nahu hima magoya tu ini mesti jodoh goya tu bulu gunihati fitrah dalam Al Quran dalam tauhid dalam hadits nabawi ya tiap sahih ya wakil goya tu saunul lisanil khatoi fi kitab Allah Taala. Gampang. Arut gampang. 16 bahar tawilun tawilun lahudun al-buhuli fadailu fa'ulun mafailun fa'ulun mafailu kifanab kimintik al-habibin wa manzili bisakil wa bina dakhuli fahau mali rajas mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun sawti safilil bulbuli ayajakul bithamili al-ma'u wazahul ma'a ma'azharilah dhukali fa'antaya salinali wasayili mawolani fa'kam fa'kam taimuni qayibin qatoy qayi qataftu madatin fili hadhar rajuli fa'kola lalalala fa'kadugana muharwili walwarat walwarat waliwali wailali fa'kultu latu waliwili fa'wainu lulu'ali qala tau hina kada in wadhi dhul muqali kahatan kakalili tabtabi tabtabuli tabtabi tabtabuli. Gampang. Apa yang susah? Gampang. Fisika, ayo, apa babnya? Gaya, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Berikan sedikit, keluarnya sedikit, pukul kencang, keluar kencang. Gaya F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Kimia, gampang. H2SO4, asam sulfat, H2O itu air, Fe itu ferum. Ya, sama dengan apa? Ferum sama dengan besi. Nomor atomnya 26, isotopnya ada 4, 55, 56, 57, 58, yang paling stabil 57. Gampang. Apa yang susah? Nama istri gampang. Satu. Gampang. Memori kita itu banyak. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan kita terlambat. Jangan yakin kalau ada yang mengatakan ada anak yang bodoh. Enggak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang kurang kreatif mengajar. Catat kalimat itu. Gak ada. University of California menemukan sebuah penelitian. Apa? Standar 100 juta. Dan disimpulkan bahwa 90% otak manusia cerdas. 90%. Tuh. Cerdas. Cerdas. 5%-nya genius. 5% genius. Jadi kalau ada yang genius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Sisanya 5%-nya slow, lambat. Ya, yeah, it's not idiot, you know. 5% slow, lambat. Tenang. Jadi pergerakannya itu gak kelihatan cepat. Tapi bukan berarti dia gak bisa cepat. Pindahkan dari yang lambat ke genius. Di Anda ditugaskan, ayo alihkan. Gak ada yang bodoh. Kalau dia lambat, lihat faktornya apa yang membuat dia lambat. Alihkan kepada yang jenius. Atau minimal pindahkan yang ke 90% yang cerdas. Einstein saja yang bukan muslim bisa kemudian menerapkan itu setelah melihat bukunya Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna. Gurunya mengatakan di SMA-nya, kamu itu dengan kata-kata kasar lah. Saya aja gak sanggup ucapkannya. Kasar disamakan dengan binatang, pergi dari kelasnya. Menemukan buku orang Islam, dibuka Avicenna. Ibnu Sina itu dibuka, begitu dibuka, paham, baca buku orang Islam, orangnya sudah gak ada, paham, ngerti. Dia memilih untuk pindah dari yang slow kepada genius. Dan dikenang dalam kehidupan dunia. Kenapa kita yang punya keterangannya tidak memindah, memilih untuk hal yang terbaik? Tak ada yang lambat. Jangan percaya kalau orang mengatakan, orang Indonesia itu perkembangannya susah, walaupun memang potensinya tinggi. Kalau sekolah duduk paling belakang, gak pernah nanya, ujian SKS, jam kebut semalam, nilainya bagus, cuman aplikasinya gak ada. Jangan mau disebut begitu. Kita orang hebat. Katakan pada diri kita. Katakan pada diri kita. Kita punya kemampuan yang dahsyat. Nah, hanya persoalannya. Bagaimana kemudian mengolah potensi pengetahuan ini. Menghasilkan kemajuan yang diharapkan. Maka disebutkanlah cara belajarnya begini. Nih turun ayatnya. Jadi kalau ilmu itu mau diolah. Quran itu indah sekali. Gak menyebutkan teori. Tapi dijelaskan detailnya. Jadi kalau Anda ingin menggali potensi. Sampai mendapatkan apa yang diharapkan tadi. Apa yang dijanjikan. Jangan cukupkan pada kebanggaan. Pulang dari pengajian cuma bikin status. Ternyata saya pintar ya. Tidak memberikan solusi. Kepintaran itu diteruskan. Bagaimana cara menggalinya? Tidak disebut Anda pintar berkemajuan. Kecuali mengamalkan apa yang disebutkan di ayat ini. Satu, saya cepat. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Pakai iman. Lihat baik-baik. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasinya bukan sekedar menumbuhkan sebuah informasi, kabar, tapi juga mempertaruhkan tingkat keimanan kita di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Kalimat sholat pertama dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Artinya sholat itu juga menjadi indikator tingkat keimanan. Kalau semangat sholat, iman kuat. Malah sholat, iman rendah. Sekarang ayat pengetahuan dibuka dengan kata iman. Bahkan menggunakan bentuk isim maf'ul menunjuk kepada benda yang benda itu tetap. Tetap itu artinya stabil. Kalau imannya stabil, kuat. Nah, maka cirinya diantaranya. Apa cirinya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Sifat pertama, jika Anda ingin mengeksplorasi bekal pengetahuan ini, maka sifat belajarnya mesti tafaqquh dari kata fiqih. Fikih itu artinya paham, mengerti. Kalau pakai tak di depannya, tak menunjukkan aspek kesungguhan, keseriusan. Kalau tasydid sebelum kalimat akhir di ilmu lughah diantara maknanya menumbuhkan motivasi dua kali lipat syiddah, karena itu tidak mudah untuk ditempuh. Maka cara pertama, kalau Anda ingin membangkitkan bekal ilmu untuk meraih kemajuan dalam kehidupan, maka dimanapun Anda yang belajar, apapun yang dipelajari, maka pertama pastikan Anda belajar untuk mendapatkan pemahaman, bukan hanya transfer informasi. Cek lagi gurunya. Dulu orang tua masih begitu, pulang dari sekolah ditanya lagi, paham gak materinya? Dicek, dipraktekkan, dilihat. Jadi Anda mau belajar dimanapun silahkan, mau ke ITB, ke UNPAD, ke UNPAS, ya, ke IAIN, dan seterusnya. Sepanjang diniatkan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan? Jangan cuma datang untuk ngejar, ngejar IPK, ngejar target, ngejar ini. Anda paham gak dengan yang dipelajari? Sekarang banyak orang pintar, gak paham mengamalkan kepintarannya. Hebat statusnya ahli hukum, gelarnya tinggi, tapi dihukum juga. Kurang apa? Kurang paham dengan apa yang ia telah pelajari. Itu persoalannya. Banyak ahli ekonomi, banyak ekonom, tapi itunya tidak digunakan untuk membangkitkan kemajuan di bangsa kita sendiri. Dipakai kalian di tempat lain, kenapa gak balik ke bangsa? Kenapa gak dipakai? Lihat, kadang-kadang ada faktor yang lain juga, tapi diantaranya adalah kembalikan ke sini. Coba, betapa banyak anak-anak sekarang belajar. Demi Allah saya katakan ya, kita melihatlah teman-teman, kita harus berubah. Banyak orang yang cuma sekolah itu numpang formalitas saja. Penting lulus, penting ini, penting begitu. Silahkan cek termasuk yang keluar ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Madinah, ke Umul Qura, ke Libya, ke Tunis dan sebagainya. Berapa persen mahasiswa kita yang belajar untuk mendapatkan pemahaman dibandingkan hanya sekedar mengejar ijazah untuk pulang. Ya. Yang paling ajaib itu belajar ke Arab, pulang-pulang paling pandai bahasa Jawa. Orang Bandung belajar ke Umul Qura, ke Madinah, pulang-pulang pakar di bidang bahasa Jawa. Bahasa Jawa lancar, bahasa Jawa, bahasa Arab enggak. Belajar ke Libya, pulang-pulang, Masya Allah, bahasa Palembang, bahasa Padang lancar. Ya, bahasa Arabnya berantakan. Apa yang salah? Nah, ini bagian pertama. Jadi, saya ingatkan juga ya, Anda yang di ITB, yang di UNPAD, ya, yang di UNPAS, yang macam-macam sekitaran Bandung, atau juga keluar dari sini, ya UNDIP, Universitas Diponegoro, ya, UNPAD, Universitas Pangeran Diponegoro, Pajajaran, ya, dan yang lainnya. Nah, coba biasakan, pahami. Kalau belajar, pahami, pahami. Kalau belajar matematika, ya, sampai Anda ngerti, bikin rumusan, cara cepat dan sebagainya, sampai paham. Utak-atik, utak-atik, utak-atik, utak-atik, ya. Fisika juga demikian, kimia demikian, yang lainnya, sampai paham. Ini sifat pembelajar yang baik. Pemahaman itu dipakai dalam aplikasi keseharian. Kalau Anda insinyur, bangun. Kalau Anda paham caranya, ini getarannya sekian, terjangan angin sekian, kekuatannya sekian. Kalau ada gempa, sekian, sekian, sekian, bisa diukur. Oh, kalkulasinya demikian, demikian, demikian. Strukturnya harus seperti ini. Naiknya begini, pakai baja ringan, pakai ini, pakai genteng ini. Jadi, bangunan kokoh. Jangan kalah sama Firaun. Firaun, cari orang-orang paham, suruh bangun. Haman, bikinin istana. Saya pengen neropong Tuhan, sama Tuhan pengen lihat. Enak aja, pengen lihat Tuhannya Musa. Ya, tapi yang paling menarik, direndahkan adalah derajatnya. Tapi ketika dia membangun dengan orang-orang pakar di bidangnya, jadi piramid sampai dengan sekarang. Silahkan kembalikan teman-teman. Termasuk juga yang agama. Jangan cukupkan dengan belajar tahu. Ini banyak penyakitnya nih. Orang belajar agama cuma tahu. Karena tidak paham ketika diamalkan, tidak datang kekhusyuan. Coba saya mau tanya pada Anda, Anda ini sholat sampai dengan sekarang ribuan kali ruku dan sujud, ribuan kali. Anda paham enggak apa yang dibaca? Jangan-jangan bacaannya bagus, fasih, tajwidnya benar. Ruku, sujud sempurna. Cuman pertanyaannya, paham enggak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini ruku enggak ngerti yang dibaca, sujud enggak paham. Apa yang diungkapkan enggak ngerti, bagaimana bisa khusyuk? Minta permintaan tapi enggak ngerti yang diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah minta rezeki, warzuqni. 4 kali minta salat Isya. Bis Isya minta lagi. Ya Allah berikan aku rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzukni. Tuh, yang paling ajaib itu sampai ada yang diterjemahin. Nabi aja gak gitu-gitu amat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadilah kemudian beragam. Yang Sunda, Allah Anu Agung. Betawi, Tuhan gua gede. Ya. Jadilah kemudian sifat-sifat yang tidak dibenarkan. Satu, pelajari sampai paham. Dua, saya cepat. Ini saya akhiri. Quran surah 58 ayat 11. Tahan. Ini kita mau berakhir. 7 menit ke depan kita selesai. Pas kemudian sampai jam 9. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, fokus baik-baik. Lihat sini. Semua pemahaman ini, ukurannya benar menurut Allah dengan ukuran Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, dan seterusnya, Perhatikan sampai kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu, ada tiga kalimat di sini. Satu, majalis, jamak dari kata majlis, dari kata jalasa. Jalasa asalnya bukan duduk, tapi berpindah dari yang rendah kepada yang tinggi. Kalau perpindahan dari yang tinggi ke rendah disebut qa'ada. Makanya duduk ada dua sifat dalam bahasa Arab. Qa'ada yaqudu qu'udan, orangnya qa'id, tempatnya maq'ad, pindah dari yang tinggi ke rendah. Kalau Anda berdiri kemudian duduk disebut dengan qa'ada, tafaddal uqud. Quran mengatakan salat enggak bisa berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, enggak ada julusan. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi, pindah ke yang tinggi, maka disebut dengan jalasa, tafaddal ijlis. Tempatnya disebut dengan majlis. Tempat belajar, kenapa disebut majlis? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, jangan pernah Anda datang ke tempat-tempat ilmu yang tidak mengangkat derajat Anda ke tempat yang lebih tinggi. Makanya disebut majlis ilmu, majlis ulama. Kenapa disebut majlis? Pilih pengajian yang enggak harus semua dihadiri. Lihat sifat-sifatnya, kalau dia bisa mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya, maka datangi, pelajari, datangi, tanyakan, ambil ilmunya. Majlis namanya, jamaahnya disebut dengan majalis. Membuat Anda lebih maju. Apa yang terangkat? Dua, satu iman, dua ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang paling menarik, kalau orang datang ke tempat belajar, dapat ilmu, wajar. Belajar, dapat ilmu, terangkat. Beda status antara datang dengan pulang lain. Anda datang ke sini, pulang dari sini, dapat pengetahuan. Itu majlis yang benar. Tapi pengetahuan itu bukan sekedar pengetahuan biasa. Karena dilandasi oleh iman. Iman itu yang membawa ilmu, membimbing untuk dekat kepada Allah. Ini yang disebutkan sifat kemajuan itu. Tidak ada nilai di sisi Allah kalau kemajuan dimaksud tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Anda yang belajar teknik sipil, jadi insinyur misalnya, Anda bangun jembatan, Anda bangun bangunan dan sebagainya. Pertanyaan saya, ilmu yang Anda praktekkan itu, yang luas, utul ilma, jika Anda membangun semua itu, apakah pernah diniatkan untuk mendekat kepada Allah? Kalau enggak, rugi Anda. Enggak ada beda antara orang enggak beriman dengan Anda yang sudah beriman. Rugi, kenapa? Karena hadis mengatakan, di hadis Muslim, man dalla ala khairin falau ajruhu mithnali fa'ini min ghairi an yankusam erdi syaih. Siapa yang memfasilitasi bahkan menunjukkan pada kebaikan, diamalkan kebaikan itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Bayangkan, ada orang belajar lulus di ITB, teknik sipil, bangun dia, bangun jalan, bangun macam-macam. Jalan itu dipakai oleh jemaah yang mau sholat ke pengajian. Sholat, ngaji, baca Quran. Kalau diniatkan karena Allah bangun jalan itu, berapa banyak pahala dia kumpulkan dari setiap orang yang lewat situ. Tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa banyak orang lewat jalan untuk menunaikan ibadah umrah? Dia yang bangun jalannya. Berapa banyak orang yang bikin pipa jadi keran wudu diniatkan karena Allah? Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Anda bedanya apa? Kalau Anda pengen maju di hadapan Allah, berkemajuan di hadapan Allah, jangan cuma bangun dalam urusan dunia. Firaun pun bisa. Namrud hebat. Apa bedanya Anda dengan Firaun? Apa bedanya Anda dengan Namrud? Harus ada perbedaan. Rugi. Bikin sendal. Bikin handphone yang bisa menampung aplikasi Quran dan sebagainya. Pernah gak diniatkan karena Allah? Bikin baju. Itu kan ilmunya banyak. Ada ahli kimia. Ada yang lainnya. Pernah gak? Makanya ketika Allah menyebutkan cabang ilmu dalam Al-Quran, selalu disatukan tujuan utamanya untuk mendekat kepada Allah. Ada ilmu syariat agama, ada ilmu umum. Tapi dua tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ilmu umum misalnya. Ya, buka Quran surah kedua, ayat 164. Paling kanan sebelah atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Bukan. Wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Hey, silakan amati langit dan bumi. Cari peluang untuk belajar pengetahuan. Amati itu kapal-kapal yang ada di lautan. Zaman Nabi, pernah enggak Nabi keluar lihat kapal? Lihat kapal di lautan bagaimana bisa mengapung, mengambang. Perhatikan. Diamati Archimedes sampai masuk ke kolam, naik turun, naik turun, naik turun. Dianalisis bagaimana bisa mengambang, muncullah kemudian hukum Archimedes. Ketika mengambang seperti ini, dipelajari betul, bikin. Tapi apakah ketika jadi semua itu untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah? Huh? Langit amati, ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, amati langit, amati kadar hujan, bikin macam-macam dan seterusnya, amati jadi cabang ilmu. Langit jadi astronomi, ngamati hujan jadi meteorologi dan sebagainya, terus turun. Amati bumi, ardi, amati, ayo muncul geologi. Ada geofisis, muncul. Pekerjaan turunannya banyak. Ada yang ke Pertamina, jurusannya pertambangan, perminyakan. Ada yang ke analisis data, muncul. Amerika bikin, kemudian Halliburton. Prancis bikin Schlumberger. Ya, ayo, ada banyak pekerjaan dunia, ada ilmu bisa diamalkan. Coba pertanyaan saya, pernah enggak ada yang menerapkan ilmu itu untuk mendekat kepada Allah? Karena kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi diikat dengan hukum besar di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Walaupun ilmu Anda umum ataupun agama, tapi tujuan besarnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itulah kemudian Ibnu Firnas ketika membaca Quran surah ke-67 ayat 19, dia baca burung bisa terbang ke atas. Kemudian setelah terbang ke atas itu dia kepakkan sayapnya. Mayum sikuhunna ila rahman. Kepak katup. Bukan karena punya sayapnya. Tapi kata Allah, karena Allah menahan dengan sayap itu di udara dia bisa terbang. Kalaupun punya sayap, tapi kalau Allah gak tahan di udara dia gak bisa terbang. Maka dia perhatikan sebab terbang itu Allah jaga karena ada sayap. Kepak katup. Maka kemudian dia bikin sebuah hipotesa. Ibnu Firnas membuat modifikasi sayap burung. Ditempelkan di tangannya. Ingin membuat terbang seperti burung. Diuji cobakan, terbang naik bukit yang rendah, kepak ketup jatuh. Perbaiki lagi sampai luar biasa bagusnya. Terbang bukit lebih tinggi lagi. Pah ketup, bisa terbang. Pah ketup, 20 meter. Lebih dari itu, jatuh, meninggal. Tapi bukan karena meninggalnya, karena itu ajal. Karena dia meninggal mewariskan pengetahuan dasar utama nanti untuk prototipe pesawat terbang yang dikembangkan oleh Wright bersaudara. Begitu jadi kemudian tetap muncul retakan di sayapnya. Begitu terbang pesawat meledak di udara karena tidak kuat dengan daya geseknya karena di atas. Tuh, tekanan tinggi, crack. Pecah, hancur, meledak di udara. Nyari solusi. Ditemukan bukan oleh orang Arab, bukan Amerika, bukan juga oleh orang Afrika ataupun Eropa. Seorang anak yang dididik oleh bapak ibunya di Pare. Seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga anak ini punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang dengan pengetahuan. Susah diajak main. Masuk, keluar lewat pintu depan, bisa balik lewat pintu belakang. Dipaksa main pintu depan, bisa naik lewat jendela. Imam An-Nawawi dipaksa main, bisa nangis. Kesenangannya pengetahuan. Begitu di luar bawa buku, anak ini pun sama. Dipaksa bermain keluar, balik-balik lewat jendela. Baca lagi. Namanya Baharuddin Yusuf Habibi. Kuliah di Jerman, mengembang. Tapi keislamannya tetap dibawa. Sampai pernah mimpin sholat isya, dalam keadaan itu ayahnya meninggal dunia. Menuliskan kemudian kenangan-kenangannya di antara yang paling hebat, menganalisis tentang bagaimana ketahanan sayap pesawat saat di udara. Maka beliau dihitung-hitung sampai sempurna hitungannya dengan izin Allah, maka jadilah kemudian pesawat itu terbang stabil di udara. Maka dikenalah beliau dengan Mr. Crack. Ya, tuan yang bisa menganalisis tentang solusi keretakan pesawat terbang di udara. Sampai sekarang tercatat berkat namanya. Tapi kebanggaannya saat ini ketika bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, salatnya, bacaan Qur'annya, dan sebagainya. Tulisan-tulisannya, kenangannya tentang tulisannya, Habibi Ainun dituliskan, dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu bekal paling utamanya. Jangan pernah dibanggakan kalau hanya sekedar capaian untuk pengetahuan. Tapi bagaimana bekal itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu poin utamanya. Banyak nanti. Ada Ibnu Sina, ada Jabir bin Hayyan, dan sebagainya. Kita teruskan untuk praktekkan di masa kita kekinian. Jadi orang dulu baca Quran, keluar pengetahuan. Orang sekarang baca Quran, keluar rasa kantuk. Tuh, ngantuk gitu kan. Yuk, dulu pernah ada pak, seorang soleh tuh. Ya, di Pasar Rebo orangnya soleh, kakek luar biasa. Saking dekatnya dengan Allah. Dia belajar tuh ringan-ringan, datang pengajian kecil-kecil, tapi dibangun keimanan. Saking dekatnya, ini luar biasa, tiba-tiba datang orang dari Timur Tengah, tempat itu. Dia katakan, saya pengen bangun masjid di sini. Kok bisa itu orang cuma ke situ, di sini, dan Anda yang jaga? Siapa yang ngutus orang itu? Begitu sudah jadi, beliau jaga amanahnya dengan baik. Rawat, azan, bukain, ngimamin di situ, sampai indah kepulangannya kepada Allah. Hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Menjelang maghrib, telah siap-siap pada asar menunggu maghrib. Cuman tidur-tiduran tuh, meremlek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Diangkat dalam keadaan yang paling indah. Jumat terakhir di Ramadan, menjelang maghrib, menunggu saat mau buka puasa, statusnya sederhana. Coba meremlek, meninggal. Terus sebelah sana sudah ada yang meremlek. Wah ini ada. Dah, ini terakhir saya tutup. Mustahil Anda bisa maju sendirian, Anda bisa hebat sendirian, Anda bisa pintar sendirian kalau Anda tidak berkolaborasi dengan yang lainnya. Maka dibutuhkan sifat saling bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Anda harapkan. Mustahil gedung itu jadi kalau enggak ada yang bangunnya, enggak ada arsiteknya, enggak ada yang ngukurnya. Mustahil sekolah ini maju kalau enggak ada kepala sekolahnya, enggak ada gurunya. Anda jadi guru karena ada muridnya. Mustahil ada guru tidak ada murid. Mustahil ada murid tidak ada guru. Mustahil tidak ada yang jaganya. Mustahil tidak ada hal-hal di sekitarannya. Maka Anda mesti bekerja sama dalam sifat tadi yang disukai oleh Allah. Baik urusan dunia diridhoi oleh Allah. Sifat-sifat baik urusan dunia, kadang di antara maknanya ada yang disebut dengan birrun. Barrun itu daratan, birrun sifat kebaikan di daratan yang punya nilai akhirat. Barrun, birrun sifat baiknya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sifat dunia dibalas saat di akhirat. Birrun, sifat-sifat yang menghadirkan ridha Allah disebut dengan takwa amalannya, yang telah saya jelaskan di awal. Takwa, birrun dan takwa. Maka muncullah kalau Anda ingin bertaawun bekerja sama, maka harus punya dasar nilai kebaikan untuk dunia yang punya pahala akhirat dan ridha Allah yang menjamin Anda surga. Birrun wat takwa. Turun Quran surah kelima ayat yang kedua. Wa ta'awanu alal birri wat takwa. Ya, ta'awanu mustahil. Sehebat Dzulkarnain pun, buka Quran surah ke-18 ayat ke-95. Dzulkarnain orang hebat. Kekuasaannya tinggi, membentang timur dan barat. Tapi ketika akan menutup dan menghukum, membuat sebuah tempat khusus, mengurung Ya'juj dan Ma'juj, apa kata beliau? Lihat kalimatnya. Fa'inuni. Ayo bertahun dengan saya. Masyarakat ayo siapkan. Ayo, panaskan ini, panaskan itu, kita siapkan. Kamu yang angkat ini, kamu yang kerjakan ini. Saya gak bisa kerjakan sendirian, kata Dzulkarnain. Padahal orang hebat, kuasa tinggi, timur sampai barat kekuasaannya. Tapi apa kalimatnya? Fa'inuni, ayo kita ta'awun dengan saya. Jadi kalau Anda ingin mengharapkan berkemajuan dengan spirit ta'awun, maka sifat-sifat tadi mesti kita bawa dalam kehidupan. Mulai sekarang jadilah muslim yang baik. Jangan tinggi-tinggi dulu lah, perbaiki sholat. Mulai menghafal Quran dengan baik. Bangun hubungan baik dengan Allah, bangun hubungan baik dengan sesama. Setelah itu, mari kita praktekkan nilai-nilai tadi yang telah disebutkan. Belajar dengan baik, sampai paham, terlebih masalah agama. Kalau sudah paham, semua enak disikapi dengan bijak. Ya, ini bagaimana mau maju? Masalah kunut aja bisa bubar. Masjidnya kosong. Bagaimana mau membangun kemajuan kalau masjidnya gak terisi? Ini satu kunut, yang lain bubar. Yang satu gak kunut, yang lain gak lain jadi makmum. Kan ada repot. Cuman gara-gara bismillah, satu sir, satu jahar, rame gitu. Padahal Nabi aja pakai 4 cara, hadisnya 70. Kadang jahar, kadang sir, kadang gak dibaca, kadang baca pertama, selanjutnya tidak. Kenapa gara-gara basmalah kemudian jadi bubar? Sahabat Nabi malah kompak, kenapa kita yang bukan sahabat bubar? Hah? Bismillah, kalau pengen jahar, gak apa-apa, seperti Imam Syafi'i dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sir seperti Imam Ahmad, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau udah sir, gak usah ditempelin di mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Sir itu silent, yang tahu cuma Anda. Jangan diumumin. Saya sir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar. Sir sendiri. Nggak dibaca. Nggak usah baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai. Rakaat pertama baca. Selanjutnya tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rakaat kedua misal. Ya langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh, hadisnya 70. Pilih salah satu, karena gak mungkin dibaca keempat-empatnya. Saya imam berkemajuan, si pengikut sunnah Nabi yang paling setia. Saya baca keempat-empatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Anda pilih salah satu. Nah, kalau sudah begitu kita paham dalilnya ada, enak. Oh, kalau pilih ini berarti hadisnya ini, kerjakan ini. Jadi enggak ada yang lain. Ini salat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Muhammadiyah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Gimana? Repot, zaman Nabi enggak ada itu. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010, terima jemaah haji pertama. Ngimamin saya sudah Isya waktu itu. Di Saudi kan mazhabnya Hambali sampai sekarang. Bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Apa komentar pertama jemaah kita? Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Luar biasa. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, itulah yang kita bahas pertemuan malam hari ini. Saya kira sedikit itu lebih baik dibandingkan banyak, tapi hanya menjadi informasi yang barangkali tidak mudah untuk mengamalkan. Di kesimpulannya, jadilah muslim yang utuh, muslim yang kafah. Kemudian jangan sekedar kita menghadirkan ketaatan secara pribadi, tapi harus punya sumbangsi untuk nilai-nilai sekitaran kita yang menekatkan diri kepada Allah. Maka jadi muslim yang berkemajuan, orientasi terdekatnya bangun bangsa kita. Ayo jadi yang paling hebat, yang arsitek, ayo bangun negeri kita lebih baik. Yang masuk ke jurusan ekonomi, bangkitkan ekonomi bangsa kita supaya stabil, tinggi. Kalau bisa kalahin tuh dolar, malu. Satu, masa lawannya 15 ribu. Satu 15 ribu tuh. Mau beli apa? Tempe, berapa? Satu dolar. Oh, satu dolar. Kenapa? Karena malu 15 ribu. Orang luar tuh satu banding satu. Satu, dua. Kita 15 ribu. Turunin tuh, tekan terus, tekan, tekan. Kalau bisa satu banding satu. Ya, ayo, satu, tambah satu. Berapa? Ah, gitu kan? Teruskan, teruskan, teruskan. Turunkan, turunkan, turunkan. Kalau perlu nilai kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Bangkit. Ilmu, pelajari. Tambahkan. Insya Allah kalau sudah seperti itu, maka inspirasi bangsa ini akan memberikan suasana yang cerah pada nilai-nilai kehidupan. Tapi niatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siap insya Allah? Jangan takut kalau kita mempraktikkan agama, apalagi demi membangun bangsa, itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita, belajar itu ibadah. Bagi kita, sholat itu ibadah. Bagi kita, beribadah kepada Allah tidak bisa dipisahkan dan memberikan hal yang terbaik dalam urusan dunia. Kita bukan liberal. Orang liberal itu melanggar undang-undang. Seharusnya tangkepin tuh karena melanggar undang-undang. Karena dia berusaha memisahkan kita dari agama. Negara kita menjamin kemerdekaan beribadah untuk beragama. Dia memisahkan kita dengan agama. Makanya sebetulnya orang liberal itu gak boleh hidup di Indonesia. Catat kata-kata saya viral nih. Gak bisa. Karena melanggar undang-undang. Gak boleh sebetulnya. Nah kita ini kadang-kadang sedang diracuni pikiran pada hal-hal yang tidak baik. Gak tepat gitu. Kembalikan kepada tatanan yang benar. Itu undang-undang sudah bagus. Pancasila sudah bagus. Dan sesuai dengan nilai-nilai pengamalan kita. Konsep amalnya sesuai agama masing-masing. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, itu adalah syariat kita. Kalau kita puasa, tuntunan kita, kita hormati agama lain. Jangan kita paksa la ikraha fiddin. Cuman tampilkan dakwah yang lembut dan baik sebagai tampilan dari akhwak yang islami. Cuma kalau ada orang menyoal tentang cara kita sholat, cara kita ibadah itu melanggar undang-undang. Makanya ketika ada orang kemudian melanggar jilbab, ada orang menyoal celana, menyoal jenggot, maka itu harus dibatalkan demi hukum. Batallah demi hukum. Jelas? Karena melanggar ketentuan undang-undang gak bisa kalau disoal selesai gitu. Halo, kenapa jadi seperti ini? Tegang. Tenang saja, kalimatnya dijamin oleh undang-undang, gitu kan? Baik. Siap teman-teman sekalian? Ya, kita jadi lebih baik, insya Allah jadi muslim yang mulia dan cintai bangsa kita karena kita hidup di sini, tinggal di sini dengan cara menunaikan tuntunan agama kita untuk melahirkan hamba-hamba yang taat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta Pancasila NKRI tapi menyoal orang yang ibadah apalagi umat Islam, dia tidak mengerti sejarah. Karena tidak mungkin ada muslim Indonesia mengkhianati tanah tumpah darahnya. Saham kita tinggi di negeri ini, maka mustahil kita kemudian tidak mencintai negeri ini. Kalau ada orang yang paling cinta di negeri ini, maka orang pertama itu pasti adalah orang Islam. Muslim. Muslim yang benar akan mencintai bangsanya dan melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, ini adalah sesi yang barangkali teman-teman akan menjadi terakhir saya di Kota Bandung. Ya, jadi saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa lagi mengisi di Bandung. Ya, jadi ini bagian terakhir saya mengisi untuk tahun ini. Ya, tahun depan, ya betul, tahun depan kan bulan baru. Insya Allah kita teruskan kembali dengan tema-tema yang berbeda. Dan besok subuh adalah jadwal terakhir kami di Kota Baru Parahyangan dengan pembahasan fikih ikhtilaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.